الأبطال لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوتا بربروسا إننا الأبطال لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخصنا pagi hari ini indah sekali, matahari bercahaya sangat indah, terang sekali. Dan kita ada di sumber cahaya hari ini, yaitu di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan sumber cahaya untuk langit dan bumi. Karena Allah yang mencahayai langit dan bumi, Allahumma as-samawati wal ardh. Allah yang mencahayai langit dan bumi. Dan setelah Allah berfirman itu, Allah langsung berfirman tentang masjid. Fi buyutin adzinallahu wa tufa'il ta'fi asmuhu sabbih lahu fiha bil ghudwi wal ashar. Masjid-masjid yang dipakai, digunakan untuk menyebut dan meninggikan asma Allah. Dan para kaum laki-laki yang bertasbih pagi dan sore hari di masjid. Baik, jadi dirahmati Allah SWT. Tema kita hari ini tentang jujur kasih Pak mengelola masjid, mengelola masjid bisa sunnah Nabi SAW. Mengelola masjid itu sebelumnya harus dipahami dulu tentang masjid. Kalau melihat keadaan hari ini, kita bersyukur bahwa masjid-masjid mulai dipenuhi oleh muslimin dan mulai menjadi kebutuhan muslimin. Saya bersyukur sekali kalau lagi di perjalanan, kemudian kalau di tol masuk rest area, kalau pas waktu sholat itu ngantri sekarang. Kalau lagi di tempat-tempat umum atau di tempat perbelanjaan, kalau waktu sholat juga perlu ngantri. Di situ baru kita tahu dan merasakan bahwa si pembuat lokasinya itu ternyata salah memperkirakan sehingga selalu tidak muat dan orang gantian sholatnya. Karena biasanya mall bikin masjidnya kecil, rest area juga tidak semua masjidnya besar, sehingga antrian orang seringkali padat. Dan itu disyukuri. Kita syukuri dibandingkan sekian tahun ke belakang yang bersusah payah orang untuk menggiring orang untuk masuk ke masjid. Kemudian hari ini kita harus naik satu level lagi, yaitu mencoba mengilmui tentang masjid ini. Kita ilmui tentang masjid ini. Hari ini saya ingin sampaikan secara global karena tentu pembahasannya sangat panjang kalau dibuat detail. Saya ingin sampaikan secara global agar kita tahu tentang masjid ini seperti apa. Kemudian bagi rahmat Allah, ini masjid Allah firmankan di dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Masjid-masjid hari ini, masjid-masjid ini milik Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid ini milik Allah. Lillah. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, maka jangan kalian beribadah kepada siapapun selain Allah. Saya ingin menggarisbawahi tentang dua hal di ayat ini. Satu, kata lillah itu, dan yang kedua adalah kata fala tad'u ma'a Allahi ahada. Kata lillah itu, Bapak Ibu, inilah kegagalan muslimin. Bahwa satu kegagalan pertamanya adalah kata masjid itu. Sepanjang masjid belum dipenuhi muslimin, maka belum ada kebangkitan. Pertama kata wana masjid, masjid di urusan. Yang kedua kata lillah di proses berikutnya. Kata lillah dan kata fala tad'u ma'a Allahi ahada adalah Kalau masjid itu sudah dipenuhi ramai, sebenarnya ada yang harus dipahami bahwa masjid itu lillah, milik Allah. Kalau dia milik Allah, dia bukan milik siapapun dari makhluk ini. Bisa jadi umpamanya ayah saya yang membangun masjid umpamanya, atau bahkan mewakafkan tanah lingkup bangunannya umpamanya. Tapi saya hanya anak saya, bukan siapa-siapa, dan tempat yang sudah dibangun untuk masjid itu ya, itu lillah, bukan punya saya, bukan punya keluarga saya, lillah. Nah, kesadaran bahwa masjid itu lillah itu masih harus dibangun, karena pelabelan masjid bahwa masjid milik kelompok tertentu itu masalah sendiri bagi muslimin hari ini. Belum bisa itu, belum bisa bangkit muslimin kalau masjid bukan lillah. Jadi nomor satu memang lillah itu, karena ini punya Allah. Jadi kalau kemudian masih terlabelkan bahwa Anda mau sholat di masjid kelompok siapa, sholatnya di sana. Kalau Anda mau ngaji kelompok ini sebelah sana, belum bangkit muslimin. Mau Anda ngaji pagi, siang, sore, malam, belum bangkit muslimin. Wa anna al-masajid lillah, ini karena punya Allah. Jadi kata lillah itu luar biasa, bahwa dia ada yang punya, yang punya Allah. Kalau sudah Allah yang punya, kita-kita ini itu tidak punya hak untuk itu. Apalagi kita harus mulai beli bahwa ini punya kelompok kami loh. Sehingga kadang-kadang kita merasuk ke masjid itu merasa asing loh. Saya jadi aneh begini dilihatin banyak orang. Nah, ini masjid punya Allah. Ini masjid bukan punya Anda, bukan punya kelompok Anda, bukan punya organisasi Anda. Ini masjid punya Allah. Asal ini namanya masjid, kecuali bukan masjid. Kalau masjid, setiap orang yang mau beribadah kepada Allah boleh masuk masjid sini. Asal orang betul mau beribadah kepada Allah, silakan beribadah di masjid ini. Itu Anda mau pakai baju label apapun bajunya, silakan. Tetapi yang penting Anda betul tulus mau beribadah kepada Allah, silakan pakai di sini. Silakan pakai, karena ini punya Allah. Semua hamba Allah yang betul mau beribadah kepada Allah, ini tempatnya. Oke, kata lillah milik Allah juga berarti bahwa karena dia ada yang punya, yaitu Allah, maka cara mengatur, cara memanage, cara mengendalikan rumah ini harus sesuai sama aturan yang punya. Kan ada yang punya. Lah kalau ada yang punya, kita punya rumah, aturan kita, kita yang punya rumah. Ya kalau ini bukan rumah kita, ini rumahnya Allah, aturannya tanya sama Allah. Jadi ada aturannya, tanya sama Allah. Yang paling paham tentang aturan Allah adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi punya masjid, namanya Masjid Nabawi. Bahkan namanya pun disematkan nama beliau, masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Disitulah sehari-hari Nabi hidup, Masjid Nabawi itu. Sehingga kita pasti harus kembali membuka literatur tentang bagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur masjidnya, memfungsikan masjidnya, memanage masjid. Jadi makanya akan jadi salah kalau masjid pakai manajemennya manajemen perusahaan, pasti salah hasilnya. Memanage masjid itu ada aturan. Yo, tapi kan Pak perlu kerapian sekarang yang rapi perusahaan. Kenapa harus perusahaan? Emang Anda sudah pernah belajar tentang manajemen Nabi SAW? Mana yang lebih indah dari manajemennya? Apa Anda pernah cek bagaimana Nabi mengatur segala sesuatunya di dalam masjid, bahkan tata letaknya sampai segala fungsinya dan segala macam? Jadi karena ada yang punya, ya ada yang punya, sehingga harus diatur sesuai dengan aturan yang punya, jangan sesuai dengan aturan kita. Jadi kalau sesuai dengan aturan kita ini bahaya, tidak jadi. Nah, kata fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kamu beribadah kepada selain Allah. Ya. Mungkin kita menjadi heran, kalau di masjid masa ada orang di masjid itu ibadahnya bukan kepada Allah. Ada. Apa ada? Ada. Quran bicara kok. At-Taubah 107-108. Allah bandingkan dua masjid. Waladina takhadu masjid al-diror. Masjid diror dulu yang bangun orang kafir. Orang kafir Abu Amir Rahib namanya. Itu Abu Amir Rahib itu orang munafik. Nah, dia pergi kabur ke arah Syam, kemudian Nasrani, beragama, pindah agama, beragama Nasrani. Tetapi dia terus membuat masalah di tubuh muslimin di Madinah. Jadi sampai seperti itu. Orang munafik di tubuh muslimin itu begitu. Mereka buat masjid. Jadi jangan salah, masjid-masjid itu memang ada yang dibuat oleh orang-orang munafik yang tujuannya apa? Diroro, wa kufro. Diror, diror itu membahayakan. Oh, ada masjid membahayakan, ada ini ayatnya. Buka saja Al-Taubah 107. Jadi masjid itu memang ada yang membahayakan. Iya, membahayakan. Tapi definisi membahayakan harus lagi-lagi sesuai dengan yang punya masjid, yaitu Allah. Nanti kalau definisi versi saya, masalah lagi, ya kan? Versi Budi Azhari, wah ini masjid bahaya nih, nah itu masalah. Versi definisi bahaya, tidak bahaya itu, tanyakan pada yang punya masjid, yaitu Allah. Dan itu orang munafik, masjid yang diror, masjid yang diror. Diror itu membahayakan. Membahayakan siapa saja, memang dia dibangun bukan untuk ibadah, tapi dibangun memang untuk membahayakan muslimin, membahayakan syariat ini, itu malah dibuat. Ya. Makanya ketika jangan mudah silau dengan orang membuat sebuah kegiatan lembaga atau apapun, Islam, dakwah, ya di belakangnya siapa yang buat. Kalau yang buat sejenis Abu Amir Ar-Rahib, besar itu percaya. Ada musuh Islam, kemudian rindu Islam besar. Ada. Masjid Al-Tiro, Wakufro, kekafiran. Itu masjid. Quran pun nyebut namanya masjid, karena orang nyebutnya masjid. Bahkan ada kekafiran di masjid itu. Kekafiran definisinya siapa? Allah yang sesuai dengan definisi Allah. Wa irsadan liman haradallahu wa rasulahu. Ini malah digunakan untuk menunggu siapapun yang bisa memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi untuk mengendalikan, memerangi muslimin di luar sana, itu kendalinya di dalam masjid. Coba saya bayangkan itu, masjid diror itu kayak apa dulunya, ya kan? Sampai segitu. Segitu bahayanya. Sampai akhirnya membicarakan untuk merobohkan masjid, dibicarakannya juga di dalam masjid. Untuk mengalahkan muslimin, dibicarakannya di dalam masjid. Bukan aneh itu? Itulah masjid tidak. Silahkan di dalam masjid, ya. Makanya langsung ditandem itu di ayat 108, adalah takum fihi abada. Muhammad, kamu jangan sekali-kali masuk ke masjid itu. Jangan berdiri di tempat itu. Jangan pernah sholat di tempat itu. Bapak Ibu tahu tak? Ada pembahasan di ilmu fikih. Tanyakan kepada ustaz fikih di sana. Pembahasan di ilmu usul fikih itu pembahasannya sampai gini bahasanya. Sahkah sholat di masjid yang dibangun dengan cara dolim? Umpamanya tanahnya hasil rampas tanah warga gitu kan, atau duit riba apa-apa gitu ya. Itu ada pembahasannya, Pak. Kalau dalam usul fikih namanya pembahasan dalam fikih bahasanya as-shalat fil ardil maghsubah. Salat di atas tanah yang hasil kezaliman. Itu dibahas oleh ulama. Sah enggak salatnya? sampai segitunya. Kenapa? Kan tadi oh, dari awal gak benar ya masjid bangunnya. Jadi memang bicara masjid itu dari mulai bangun awal ya Pak. Nah kalau sudah salah dari awalnya, saya apalagi kalau memang niatnya sudah salah, maka seperti tadi, bahkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad di 108-nya, la takum fihi abada. Jangan kamu Muhammad, jangan pernah berdiri di tempat dalamnya, jangan sholat di dalamnya. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang dibangun di atas takwa dari sejak hari pertama didirikan min awwal yawm. Jadi memang tadi saya bilang mendirikan bicara masjid itu Bapak Ibu sebelum bicara gimana ngatur memang dari sejak awal pendiriannya kan. Cek pendiriannya harus clear masjid itu. Tanahnya, dana pembangunannya, paham ya? Nanti jadi masjid ini kalau enggak nanti. Apalagi di belakangnya ada siapa ya? Oh, ini yang didirikan orang kafir Pak Faiz. Masa muslim enggak punya dana yang lain. Kumpulinlah itu negeri-negeri ini banyak orang muslim yang punya harga paling. Dan masjid yang didirikan di atas takwa kata Allah sejak hari pertama min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi, lebih berhak untuk berdiri. Terus sejak awal lebih berhak untuk berdiri. Itulah kenapa nanti masjid Tiror dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma muslimin dilarang ke sana, Pak, dirobohkan masjidnya, dihancurkan. Masjidnya dihancurkan. Sampai begitu ya. Nah itu, tapi hati-hati mendefinisikan kata masjid Tiror, jangan habis ngaji dari sini terus nunjuk-nunjuk masjid yang lain. Jadi masjid Tiror sesuai pengajian Ustaz Budi tadi saya terima siapa yang ajarin itu yang mendefinisikan Rasul wahyu, bahkan sejak Quran bicara Rasul ahli ilmu, gak boleh semua orang mendefinisikan itu gak boleh semua orang. Karena kalau masjid isinya ajaran tadi dari sejak awal yang dibangun memang orang kafir, itu masjid yang bangun orang munafik kafir. Fungsinya akhirnya fungsi Tiror, membahayakan kekafiran, bahkan tempat untuk konspirasi menghancurkan muslimin itu. Jadi sejak awal masjid yang dibangun di atas takwa lebih berhak untuk berdiri. Fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu. Di dalam masjid itu adalah orang-orang yang senang bersuci, baik fisiknya ataupun batinnya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah cinta orang-orang yang senang bersuci. Jadi memang orang bersih, Pak. Masjid itu memang orang bersih, baik badannya atau jiwanya. Makanya sama, ditandem sama. Kalau tadi 107-108 dia ajak taubat, ditandem juga ayat sebelumnya, ayat 17, ayat 18 dia taubat juga, sama ditandem. 17 bicara tentang orang-orang musyrik, gak boleh orang musyrik memakmurkan masjid Allah, gak boleh. Nah, baru 18 bicara tentang ciri-ciri takmir masjid, Pak. Ini luar biasa pekerjaan, aktivitas yang disebut-sebut oleh Quran itu diantaranya takmir masjid. Sampai kata-katanya saja kan kita ambil dari bahasa Quran, innama ya'muru masjidallah. Ya'mur kata takmir, yang memakmurkan masjid Allah itu hanya orang-orang yang innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yawmil akhir dan waqamas shalah wa ata zakah wa insyaallah. Jadi ciri-cirinya disebutkan ayat 18. Silakan nanti dipelajari, dicek ya kan. Makanya gitu Bapak Ibu. Bapaknya mau ngangkat ketua takmir masjid ya. Ngangkat ketua takmir masjid itu orang enggak pernah ke masjid. Ya. Orang enggak pernah kelihatan di masjid diangkat jadi pengurus masjid, gimana ceritanya miliknya? Jadi pokoknya di situ ada ciri, Pak. Pada tata karena kata wa aqamas shalah, dirikan salat di mana dia salat kalau di masjid? Oh, dia salatnya di masjid lain. Udah pengurus masjid lain aja, enggak usah pengurus di sini. Dia pengurus di sana, tapi rumah di sini, Pak, ya terus gimana? Bagaimana dia mau mengurusi masjid kalau dia enggak kelihatan di masjidnya? Wa ata zakah, pokoknya Pak, bayar zakat. Pengurus masjid enggak saya bayar zakat. Makanya sudah, alhamdulillah sudah mulai banyak kesadaran di masyarakat kalau hari ini. Sudah banyak kesadaran bahwa kalau dulu itu orang ngurus masjid itu yang penting senior, Pak. Jadi lingkungan ini siapa yang paling senior? Oh, Pak RW pengurus masjid gitu, Pak. Kadang-kadang enggak jelas RW-nya juga gimana sebenarnya. Bukan itu. Karena khusus untuk masjid ini Allah punya aturan detail, karena ini yang punya Allah. Karena ada yang punya, itulah maka diatur sesuai dengan yang punya. Gitu ya, nanti silakan dibuka di yang atur pada 18. Saya tidak bahas satu-satu detail. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Karena masjid ini ada yang punya dan Allah yang atur, dan yang paling paham adalah Rasulullah SAW, maka mari kita bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana dulu Nabi mengatur masjidnya, bagaimana dulu Masjid Nabawi itu diatur oleh Nabi SAW. Bapak Ibu, masjid itu bagi muslimin itu yang pertama dan utama. Dia ibu kota peradaban. Pertama, utama ibu kota peradaban. Lihat, yang pertama, Nabi SAW masuk, Nabi ketika sudah masuk bergerak dari Mekah, hijrah dari Mekah. Mekah itu kan ada di selatan, maka yang akan dimasuki wilayahnya duluan adalah wilayah Kubah. Masjid Kubah ya sekarang. Begitu Nabi masuk ke Kubah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama tidak pendapat tentang berapa hari Nabi di wilayah Kubah. Tapi yang pasti adalah Nabi membangun Masjid Kubah. Masjid Kubah dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu selesai. Masjid bangun, Masjid Kubah selesai, tidak lama ya, karena sederhana. Bergerak masuk ke Madinah, ya Masjid Nabawi sekarang, itu jarak ke Kubah tidak jauh, kalau tarik garis lurus itu tidak jauh. Kemudian Nabi naik untanya itu, dan dalam kisah Sirah Nabawi yang terkenal disebut tentang Dahainah Makmur, biarkan unta ini berjalan karena semua orang maring-maring ingin Nabi menginap di rumah mereka. Kata Nabi, biarkan karena unta ini diperintah, jadi ada yang perintah unta, biar jalan sendiri aja, nanti dia berhenti sendiri, biar di mana dia berhenti. Berhentilah unta di sebuah tempat kosong, tempat marbet namanya, tempat penjemuran kurma. Jadi buat jemur kurma itu di situ, samping kanan kirinya ada kuburan orang muslim dan seterusnya, dan itulah tempat yang nanti dibangunnya Masjid Nabawi hari ini. Dia sudah katakan. Dan ini saya ingin sampai kata pertama. Begitu unta itu duduk, Nabi tidak langsung turun. Karena ternyata orang berdiri lagi, jalan lagi. Itu jalan tidak jauh, balik lagi dia ke tempat semula, duduk lagi di situ. Begitu duduk, baru Nabi turun dan Nabi menurunkan barang-barangnya. Itu di dekat rumah sahabat mulia adalah Yohanes Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori punya dua, rupanya punya dua lantai. Kemudian ada kisah tentang Abu Ayyub, silahkan dibaca. Bagaimana Nabi menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu, menunggu sampai masjid Nabi jadi. Ya, masjid Nabi jadi. Setelah masjid jadi, baru di sekelilingnya dibangun rumah-rumah Nabi SAW. Jadi Nabi itu ngajari kita, Bapak Ibu, itu masjidnya sudah bagus duluan, baru bangun rumahnya. Saya mau nanya, Pak, Sakura Regensi 2 ini duluan mana, Pak? Rumah dulu. Kayaknya rata, Pak, di Indonesia kalau itu. Bukan cuma di sini, jadi kalau saya merasa tertuduh, biasa aja. Emang itulah di kita. Hari ini alhamdulillah banyak teman-teman yang punya semangat properti syariah tuh. Nah, itu kalau pola bangunnya rumah dulu baru masjid ya belum berarti enggak, belum syariah berarti. Masjid Nabi itu dibangun duluan sebelum rumah beliau. Terus rumah sahabat keliling mana diikuti. Tata letak itu enggak sembarang hadirin. Enggak sembarang. Apalagi kalau tata letak itu yang membangun adalah Rasul. Itu bimbingannya wahyu, pasti manfaatnya dunia akhirat itu. Ya, nanti saya ceritakan bahwa pola tata letak itu ditiru oleh seluruh peradaban Islam sampai terakhir zaman Turki Utsmani. Masih terus memakai pola yang sama, bangun kota itu pola yang sama. Sampai hari ini beberapa negara masih menggunakan pola itu. Kecuali Indonesia yang belum. Mungkin karena kejauhan kita dari sumber wahyu jadi sudah cepat lupa ya Pak. Itu tadi. Ya, masjid bangun paling belakang itu pun kadang-kadang pakai berantem dulu sama pengembangnya. Itu udah standar di Indonesia Pak. Udah standarnya begitu. SOP-nya jangan itu. Muslimin berantem dulu ya kan baru dapat tanah. Oh, itu berkepanjangan bisa bertahun-tahun Pak. Saya ikut dalam proses begituan karena di bahkan satu tempat yang begitu besar yang gak ada masjid, muslimin berjuang untuk dapat masjidnya bertahun-tahun namanya ya, baru berdiri masjid. Bayangkan ada muslim dizalimi di negeri sendiri, di negeri ini nih Pak, karena muslimnya rito dizalimi ya. Loh, ini tempat paling pertama buat kita, paling utama masjid, tempat paling penting buat kita. Jadi Nabi membangun masjidnya dulu, sementara Nabi numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Numpang sampai masjidnya jadi. Setelah masjid baru Nabi dibangunkan rumah di samping masjid, ya kan? Samping masjid baru kemudian begitu jadi Nabi pindah ke rumah beliau. Begitu awal. Makanya saya katakan tadi masjid itu tempat pertama. Nah, para khulafah atau khalifah-khalifah itu, umaro, para amir-amir itu kalau masuk membuka sebuah kota, sebuah tempat, itu kalau membuka, yang pertama dibangun diurusi ya masjid dulu. Silakan cek di kota manapun dalam sejarah peradaban Islam, wilayah Persia, Romawi, Persia itu Irak, Iran dan seterusnya, Romawi dari mulai wilayah Syam terus sampai ke arah Turki terus masuk nyebrang sampai ke Afrika, itu wilayah tunduk di wilayah Romawi. Ya. Sehingga selalu karena dia yang dibangun pertama maka semua hal itu mengitari masjid. Silakan dicek hari ini masjid-masjid besar yang ditinggalkan muslimin di wilayah manapun, masjid besar bersejarah, Masjid Al-Umawi di Damaskus di Suriah. Silakan ke Turki masih sangat banyak masjid-masjid peninggalan zaman dulu, masa-masa Turki Utsmani. Kalau Turki Utsmani kan sudah belakangan, secara kepemimpinan Islam sudah belakangan, paling terakhir itu masih mengikuti pola yang sama. Mengapa begitu? Tadi karena masjid itu utama. Karena dia utama maka dia diletakkan di tengah. Ini ibu kota. Diletakkan di tengah. Semua hal mengitari masjid. Ada banyak tujuan yang diantaranya. Satu, memastikan bahwa siapapun kita, apapun aktivitas kita, semua punya akses yang sama dan jarak yang sama terhadap masjid Allah SWT. Gini-gini maksud saya, ini kompleknya gak besar. Nah kalau kompleknya besar Pak, maksudnya di ujung sana Pak, nah, rumah yang disorongkan kasihan pada ujung sana. Betul Pak? Kalau dia ingin melaksanakan sunnah Nabi SAW, umpamanya sunnah Nabi untuk laki-laki sholat sunnahnya di rumah. Dia pokoknya yang sudah azan, pokoknya sholat di rumah, dapat keutamaan sunnah Nabi, sholat di rumah, sholat sunnahnya. Begitu sholat sunnah di rumah, berangkat sampai sana udah bubar. Karena jauh rumahnya, atau telat jauh dah, gitu ya. Begitu ya. Nah kalau diletakkan di tengah, semua punya akses yang sama. Semua mengitari itu. Satu yang kedua adalah Yang lebih dari itu, dari sebatas akses adalah bahwa semua kehidupan apapun bidangnya itu harus terkait dengan masjid dan mengitari masjid secara ruh, secara semangat. Mau bicara apa sekarang? Karena di kitaran masjid-masjid itu silakan dipelajari ya, dari mulai timur sampai barat sampai Andalus. Silakan dilihat bahwa masjid di tengah itu kemudian dikitari oleh semua kegiatan. Itu ide zaman Nabi. Bapaknya masjid besar, maka pendidikan di situ. Di sekolah, kampus-kampus, pendidikan di samping masjid. Gitu ya? Jadi bangunan utamanya apa? Masjid, bukan sekolahan. Nah kalau sekarang sekolahan, bangunan utamanya apa? Sekolahan, bukan masjid. Betul kan? Itu loh, Pak. Itu loh kenapa berkah hilang tuh, paham ya, Pak? Kalau berkah itu jauh dari kita itu karena begitu itu. Tempat sumber cahaya itu jauh dari posisinya. Dari posisinya kemudian akhirnya aktivitas kita jauh dari cahaya masjid. Akhirnya membuat sekolahan, buat pendidikan untuk didik generasi, tapi yang terjadi generasinya begitu lulus ternyata jauh dari syariat Allah. Lah ya, semangat awalnya juga dijauhkan dari masjid ya, Pak. Maka begitu kita ribet, nanti pasar, perekonomian itu dibangun di samping masjid, mengitari masjid, silakan di semua tempat kota-kota Islam begitu polanya. Bikin pasar, disitulah dibangun perekonomian muslimin. Sampai masjid. Sehingga kan semangat perekonomian, ya kan, orang ada kedengeran ya Pak, ya, ada kedengeran orang pasar semua dengar. Wah ini sengaja kok, sengaja bikin pasar dikasih AC, desibelnya diukur supaya ada nggak kedengeran karena berisik. Bayangkan tuh ya, itu kenapa keberkahan pergi dari negeri ini. Nah, itu bagaimana nggak pergi dari negeri ini? Om, kalau perlu adzan juga dihina-hina sekalian ya kan? Ya pergi dari negeri ini. Usah negeri ini. Gara-gara orang-orang tidak berilmu dan tidak tahu syariat itu rusak. Maka lihat semua mengingkari segala hal di sana. Ini semuanya kenapa kok dari sekian abad perjalanan muslimin dari zaman ke zaman dinastinya bisa ganti tapi pola masjidnya enggak ganti. Karena muslimin tahu ini sumber kebangkitannya. Nah, ini ibu kotanya ya masjid ini sumber kebangkitannya. Kalau melihat muslimin mau bangkit atau belum mau bangkit, lihat masjidnya. Saya sebutkan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu hitung fungsi masjid sama Nabi. Nanti saya jelaskan satu-satu kalau ada waktu ya. Dan supaya kita tahu bahwa masjid itu fungsinya masuk Allah. Ya. Satu penjelasannya belakangan ya. Satu ibadah. Masjid itu ibadah. Dua, untuk Nabi memutuskan segala macam urusan negara juga di masjid. Akhirnya masjid itu berarti jadi kantor presiden, Pak. Istana hukum. Istana raja, kalau hari ini raja. Keputusan dikeluarkan dari situ. Emang Nabi punya kantor? Itu kantor Nabi SAW. Nabi SAW mengeluarkan keputusan atas pertikaian yang terjadi antar masyarakat juga di masjid. Berarti apa? Berarti apa? Kalau ini kantor apa itu? Pengadilan. Pengadilan di masjid. Nabi juga mengajar para sahabatnya di masjid. Dididiklah para sahabat. Jadi kampus Nabi itu di masjid. Dalam masjid. Ya, jadi kampus Nabi itu. Nabi SAW terkadang meletakkan Baitul Mal. Jadi harta itu datang diletakkan di bagian belakang masjid, kumpul di sana. Jadi Baitul Mal. Baitul Mal sekarang jadi Menteri Keuangan sendiri. Kemudian keuangan urusi harta umat kita taruh di masjid bagian belakang. Masjid Nabi SAW pernah juga dipakai, dipasangi tenda. Itu bukan sembarang tenda, tapi itu tenda untuk merawat Sa'd bin Mu'adz, pemimpin tertinggi masyarakat Ansor yang sedang sakit. Jadi apa? Rumah sakit. Rumah sakit. Nabi pernah mengikat orang kafir tertangkap dari tawanan perang, diikat di masjid, di salah satu tiang masjid, diikat di situ 3 hari dilepas, ternyata masuk Islam. Sumama bin Musa berarti apa? Penjara. Jadi luar biasa di masjid. Nabi dan Aisyah pernah nonton orang-orang Habasyah main tombak, latihan tombak. Berarti apa? Ngapain orang Habasyah main tombak? Ngapain mereka main tombak? Persiapan jihad. Persiapan jihad. Latihan militer. Pun Nabi dapat militer sudah di masjid. Sudah berapa itu? Berapa? 8. Masih ada lagi. Oke, nanti sambil jalan saya kalau ingat saya sampaikan. Coba diulang satu-satu. Pertama tempat ibadah. Tempat ibadah ya, oke. Tempat ibadah, jadi saya jelaskan satu tempat ibadah. Atau saya bicara total kadur ya, karena total kadur ini menentukan semua kegiatan ini. Saya kasih gambarannya Bapak Ibu, bayangkan saja karena saya nggak bawa papan tulis, nggak bawa apa. Saya kasih gambarannya Bapak Ibu bayangkan. Kalau dari Madinah, ke arah selatan itu ke arah Mekah, kiblatnya di Ka'bah sana. Kalau ke arah utara ke arah Masjidil Aqsa. Ya. Waktu Nabi masuk ke Madinah, kiblatnya itu kiblat ke utara, ke Aqsa. 17 bulan atau 16 bulan Nabi Bukhari, 17 bulan, kiblat pindah sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah. Kiblat pindah ke Masjidil Haram, berarti 180 derajat pindah ngadep ke arah selatan. Bayangkan. Masjid itu kan dibangunnya sejak Nabi masuk pertama kali tadi itu. Maka dibangunlah masjid dengan kiblat menghadap ke utara. Ke arah Masjidil Haram. Ya. Nabi bikin kotak masjid itu. Jadi muslimin itu Bapak Ibu masjidnya kotak memang. Ya bikin bulat juga enggak apa-apa. Cuma Bapak Ibu boleh lihat semua tempat negeri Islam buat masjid itu masjid kotak. Ya boleh aja atau bikin segi 4 juga boleh, segi 5 juga boleh. Wah, atau bikin apa jajaran genjang juga boleh. Enggak, saya cuma bicara tentang bagaimana muslimin itu sampai urusan begini itu nanya ke Rasul. Kenapa? Karena berhubungan tata letak. Dibikin kotak dengan Nabi itu, jadi kotak ya ukurannya sekitar 70x60 zirot, kurang lebih sekitar 35 meter lah gitu ya, atau 33 meter x 30 meter, terus kurang lebih 35x30 gitu gampangnya. Ini berapa ukuran mesinnya Pak Sofyan? Sama berarti? Kurang lebih sama lah ya. Rumahnya sih, Nabi rumahnya enggak besar Pak, itu masjidnya yang besar. Ya kalau kita kan alhamdulillah masjidnya kecil, rumahnya besar ya. Saya juga enggak tahu niru siapa, ya pokoknya begitulah keadaan kita hari ini ya. Alhamdulillah ada masjid. Jadi dulu 33, anggap 35 kali 30. kiblatnya ngadep utara. Jadi di tembok itu dikasih pintu tiga oleh Nabi. Waktu itu dikasih pintu tiga, itu arah kiblat ada pintunya ya. Kasih pintu tiga, kasih pintu tiga. Atasnya tidak diatapi, Pak. Yang diatapi hanya bagian depan untuk sholat, cuma tiga saf, satu, dua, tiga. Waktu itu jumlah sahabat belum banyak, masih cukup untuk itu, yang tiga saf itu. Nah, yang tiga saf itu dikasih atap, pelepah-pelepah yang dianyam, letak atap. Nah, terus yang belakang gimana? Bolong, gak ada atapnya, cuma di tembok tapi bolong atas. Bayang ya? Dipakai sholat 16 atau 17 bulan, kiblatnya pindah. Nah, terus gimana dipindah? Maka begitu pindah, maka yang diatapi itu, Pak, dipindah yang bagian belakang tadi jadi bagian depan kan? Nah, maka diatapilah di sana. Beberapa tiang ini dipindahkan, karena tiangnya juga pohon apa batang kurma. Dipindahkan ke arah belakang sana, sekarang jadi bagian depan. Sama diatapi tiga baris, tiga saf. Tapi yang bagian belakang tadi, yang bekas tempat sholat itu tidak dihancurkan, dia tetap di atapnya tidak dihancurkan, karena nanti akan difungsikan. Akhirnya itu cikal bakal nanti, jadi cikal bakal peradaban yang sederhana itu di belakang itu, bekas tadi itu, bekas tempat ibadah sholat itu. Sekarang di sana, nah sekarang kebayang ada yang bolong masih, di mana yang bolong? Di tengah, pokoknya kok ya. Pintu yang bagian, karena ada pintu di belakang itu ditutup, karena itu ada kiblat, nggak boleh masuki, ditutup bagian kiblat pintunya, karena dulu ada pintu, itu dipindahkan ke belakang. Sudah, sudah kebayang? Oke. Okay. Itulah asli yang sudah bawa. Yang itu kemudian dikaji oleh para pakar, berbagai pakar termasuk para para arsitek. Dan itu tidak sederhana sampai hari ini. Itu hebatnya muslim, itu hebatnya syariat itu gitu tuh, Pak. Ya, kalau Anda nggak tahu syariat, saya kajian, saya ajari syariat. Anda nggak tahu syariat itu, jangan ngomong, Pak. Belajar, ini saya ajari syariat. Itu kan cuma arsitektur sederhana. Ya betul, sederhana banget kan? Oh sederhana, Pak. Cuma apa gitu. Tapi begitu dikaji oleh para ahli, luar biasa. Masjid ini kan cuma 30-an meter kali 30-an meter ya. Dan bagaimana kalau masjidnya sebesar Masjid Nabawi hari ini, dan begitu pula masjid-masjid besar yang ada di kota-kota Islam yang lainnya, itu kan akan terbayang sehebat apa. Tapi ternyata polanya sama persis, masih sama. Jadi silahkan dicek ya, boleh lihat. Selalu masjid Islam pun di kota-kota itu mesti gitu, bikin kotak gitu, tembok. Begitu masuk mesti tempat kosong, Pak, nggak ada atapnya. Coba lihat di kota-kota Islam, mau di kota mana pun besar. Gini, nanti kalau yang belum pernah lihat langsung, lihat di Google, Pak. Cari masjid manapun, masjid di Turki, masjid bersejarah ya, masjid tua, masjid di Cordoba sana, masjid di masjid Umawi di apa di Damaskus, di Mesir, di mana, silakan selalu begitu pula ya. Itu masuk area itu di area masjid di kotak itu mesti kosong, nggak ada apa. Baru begitu jalan kemudian itu baru dikasih tembok. Kalau saya kasih bapak tulis, Jadi begitu. Awalnya kita sesaat, sekarang masih langsung, tentu tiga tipenya terarah kiblat. Maka ditutup dikasih ibu di sini, tipenya tiga. Nah ini rumah api. Jadi ada rumah Nabi SAW. Ya, kalau yang sekarang itu kan kiblatnya ada ke arah selatan ini kan ya. Di bangsa saat kita juga ini. Ya, kalau kita ke arah selatan ini, rumah Nabi kan sudah sini. Sebenarnya lagi di sini rumah Nabi. Waktu itu belum banyak. Karena waktu itu Nabi SAW masuk ke Madinah, itu istrinya ada Aisyah, putranya, kemudian saudara. Ya. Jadi awal membangunnya ketika ada portal itu posisi rumah Nabi biasanya di belakang. Posisi masjid tapi bagian paling belakang, belakang kanan waktu ada portal. Kenapa menjadi hebat karena Nabi belakang tadi? Kemudian tadi saya bilang ini di atapi kan, tengahnya di atapi. Ini bolong, balik. Ada hadisnya seperti itu, Nabi SAW di arah rumahnya, masuk ke ruang pintu. Ketiga pintunya. Begitu kiblatnya pindah ke arah selatan, maka ini di atapi. Ini atap ini dibiarkan. Kalau nanti dibiarkan, paling pola dikurangi, nanti sebagainya taruh sini. Ini ada satu. Nah, kemudian pintu yang tadi ada di sini, tutupnya pintu di sini, tutup pintunya, karena kita ditutup, dipindahkan. Ini. Jadinya begitu. Jadinya adalah yang terangi wilayah kosong. Wilayah kosong. Betul itu, muslim itu kalau cara ngajinya muslim itu gak kayak gini. Kalau kita lihat selalu dalam sederhana perjalanan itu beda kalau kita pikir yang lain. Itu caranya kita, dari Indonesia begitu kan. Kalau muslim itu gak begitu, itu dikasih detail. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa di sini? Kenapa pindah sini apa? Kekuatan ngaji diterjemahkan sebesar apapun. Kalau bahasa kita di scale apa? Ini skala kecilnya. Skala kecilnya cuma 30-30 itu skala kecil. Begitu dibesarkan, tetap dengan pola yang sama. Masuklah Bapak Ibu di Singapura ini. Ada yang kolam kosong di dalam sini? Kayak ada atapnya. Ada gak? Ada, tetap ada. Itu payung itu terbuka, terbuka itu. Ada. Itu bahkan ada jual, cukup lebar, tengah posisinya. Betul kan? Kenapa ditutup aja lah itu? Tapi kalau hujan, dia bocor juga. Jadi itu sampai ketutupnya bulu-bulu kanker itu. Kalau dia bocor namanya, itu bakal ditutup atapnya pun tetap. Namanya atap gak rata. Kenapa ditutup aja ya? Kan ya? Di musim itu gak ngasak kalau semua masih besar. Mau masjid di masjid Umawi, masjid Cordoba, di sana mau masjid di Turki, itu sekian banyak masjid. Dan pola pembuatan ini terus diabadikan oleh muslimin karena ternyata ada kajian-kajiannya. Apalagi kehebatan muslim itu kalau bicara teknologi. Muslim itu punya teknologi yang bahkan sulit untuk ditiru oleh teknokrat hari ini. Ini contoh, saya kasih contoh. Dia bilang teknologi yang canggih adalah hari ini. Dan juga teknologi yang antum pusing buatnya. Jadi saya sekiranya kita berdiskusikan dengan profesor Pak. Kita berdiskusikan dengan profesor dalam bab ini. Ini kan kecil. Ini masjid ini kalau saya tanpa main gitu kan, saya kalau bicara saya keraskan suara itu kedengeran masih karena kecil. Dan bagaimana dengan masjid besar-besar di zaman Nabi Isa dulu? Dulu masjid belum punya mic gitu kan. Mereka ngaji apa enggak ngaji mereka? Ngaji seperti aktif dari kita. Terus nyampaikan suara bagaimana? Yang hadir enggak segini kan? Kalau aku baca sejarahnya Imam Ibnu Jauzi, Imam Ahmad, itu kalau ngaji yang hadir itu bisa puluhan ribu orang. Gimana sampai suara kalau di dalam masjid? Kalau di luar masjid sih ya, kalau di dalam masjid mana? Muslim buat teknologi kan, buat teknologi. Makanya terutama di masa-masa terakhir terlebih mani, Muslim buat teknologi. Tidak perlu pakai semua peralatan yang begini dan teknologinya agak gila. Bagaimana kalau bicara di sini, yang ujung di sana itu benar-benar harus pakai ini. Biar sampai ini, sebenarnya sampai ini. Nah, gara-gara begitu kemudian saya bilang ke teman-teman, coba tanyakan kepada arsitek ahli, jangan sebarang arsitek. Nah, ditanyakan kepada seorang profesor arsitektur, ya, terus saya bunyi kan, dan salah satu arsitektur dari Indonesia. Ditanyakan ke beliau, dikirimkan kita PDF-nya, bahwa kajian itu ada di dunia arsitektur. Oh, ada kan, gitu ya, dikirimkan ke kita. Dikirim saya buka, saya gak ngerti. Ini pokoknya ada, gitu ya. Kita tanya, loh kenapa itu tidak coba nih? Jawabannya Pak Arsitek malah marah Pak Arsitek. Pak Arsitek bilang gitu. Itulah masalahnya. Hari ini itu masalahnya. Para arsitek itu asal bicara tentang suara, akustik, dan audio. Itu mereka tidak, mereka lupa dengan ilmu akustiknya. Pokoknya asal suara atau sound system ini. Itu dia mereka ada pada arsitek ngerti itu. Nah, ini saya lagi dengan arsitek sekarang ya, karena saya lagi minta teman saya ini untuk mengarsiteki sebuah tanah lokasi yang kita berada. Saya ada diskusi dengan beberapa arsitek. Waktu sebelum mereka datang hari ini, saya ada diskusi. Saya bilang, kalau begini, jawabannya begini Pak Arsitek. Bisa sih, Ustaz. Itu memang ada ilmunya kita. Tapi, mahal itu, Ustaz. Bangun mah. Saya sih karena nggak tahu juga kan saya percaya coba nggak tahu. Walaupun hari saya nggak percaya. Itu mahal sih. Tapi ada kata yang saya percaya kata setelahnya. Tapi sebenarnya intinya gini sih. Intinya kami nggak ngerti juga saya ini. Karena kami belum pernah bangun kayak begitu. Kalau di teorinya ada teori kan. Tak saya belum pernah gambar yang seperti itu belum pernah. Ada di teori kami belajar teori itu. Akustik itu kami belajar. Nah, kalau ini saya percaya. Yang ini saya percaya, ya. Ada boleh bilang teman-teman. Jadi musik itu malah apa ya? Dan itu dasar semua. Jadi nggak sederhana pola pemikiran. Profesor Abdul Aziz Kaki itu seorang arsitek, seorang dokter arsitektur dan itu spesialisasinya sudah tua orangnya. Saya temui dia di Madinah, sekarang Madinah. Itu keahlian spesialisasi beliau di arsitektur itu arsitektur bangunan-bangunan peradaban masa lalu itu keahlian dia nah, itu membahas tentang ruang kosongnya itu ternyata apa? Dari sisi arsitektur ya ruang kosong itu ternyata dari sisi arsitektur ya baik, ini saya cuma ngomong masalah tata letak dan bangunan ini nanti rumah nanti tumbuh ya kan? Seiring dengan jumlah istri nanti dia akan tumbuh ke belakang gitu karena tiba-tiba tinggal di sini dan tumbuh terus gitu. Nah, rumah-rumah sahabat mengitari sini kan? Kegiatan aktivitas juga sama, tumbuh-tumbuh di sekeliling-keliling. Nah inilah yang dikiru oleh muslimin di peradaban manapun. Asal mereka buat kota, bikin dulu masjid di mana masjidnya? Semua mengitari masjid, tamu dulu masjidnya, kok taruh di sini? Itu baik, bukan mall, itu salah. Yang itu jangan dikiru lagi. Nah, saya senang kalau ada teman-teman yang bilang, di properti syariah, ayo saya mau lihat, saya mau lihat di mana syariahnya. Karena masalah properti itu masalah kita tinggal di situ, kita hidup di situ, kita di tinggal di situ kan. Makanya mesti semua harus bilang dengan mas. Saya pengalaman saya kemarin ke Kuwait. Di Kuwait itu ternyata masih pakai pola ini kan, kalau buka semua lokasi baru di Kuwait itu. Karena begitu saya muter-muter di beberapa wilayah itu, di Kuwait, saya amati cara bangun kotanya sama. Satu, yang kedua, itu saya cek pun sama, polanya sama. Sehingga orang sudah bisa duga. Di mana mesinnya? Di situ. Nah, sudah kebayang. Pasti sebelahnya ada jauh ada pasar, sebelahnya ada jauh ada sekolah, sebelahnya ada jauh ada rumah sakit. Itu gitu, Pak. Itu sudah bisa duga banget di tempatnya, ya. Oke. Di sebuah perjalanan saya dengan teman-teman di Kuwait itu ya, ada lokasi kosong, sudah rapi. Jalannya sudah rapi. Sudah lebar dan rapi. Tiang-tiang listrik itu yang khususnya lampu ya, bukan ada listrik. Karena enggak ada kabel listrik di atas. Jadi enggak ada kabel bersiwa di atas. Jadi dia tiang lampu itu sudah terpasang sangat baik. Terus kemudian ada bangunan jelas bentuknya masjid, ditaruh di tengah. Saya bilang ke teman-teman itu, bangunan masjid sendirian nggak ada kehidupan, apa ceritanya? Teman-teman bilang begitulah cara gue memerintah sebuah wilayah. Rapikan dulu infrastrukturnya, jalan apa rapi semuanya, listrik, air semua seperti, kemudian taruh masjid tengahnya. Setelah itu silakan ayo, mau datang, mau bikin rumah di sini. Datang semua dari plot ini ya, jadi untuk kesehatan ya, untuk pendidikan, untuk keamanan ini, untuk ekonomi ya. Rumah ini, semua itu masih pola dengan pola ini. Jadi ini PR buat teman-teman properti. Oke. Nah, kalau ini adalah letaknya, rata-ratanya. Tentu ini buat saudara ya, ya properti buat saudara yang masih di rumah yang lain lagi. Tapi setidaknya ini menjadi PR sendiri buat kita. Nah, Nabi SAW beribadah di tempat ibadah ini. Masjid ini kan kalau bicara tentang tempat ibadah sudah jelas. Semua jenis ibadah dilakukan di masjid. Jadi nomor satu ibadah. Nah, beribadah di masjid ini, orang berzikir, orang bertasbih, orang rukuk, orang sujud, orang tilawah, seperti waktu Nabi SAW ngaji sama sahabat, belajar ilmu, biar ada kelas dengan para sahabatnya, tiba-tiba orang-orang Badui kencing di pojok masjid dia, misalnya. Kan Nabi berikan kemudian ke orang-orang Badui apa? Inna ma'ada masjid. Ini masjid. Karena ini masjid. Masjid ini tempat untuk sholat, tempat untuk zikir, tempat untuk tilawah. Daripada dia, artinya Nabi yang menyadarkan, gak ada tempat untuk kencing itu gak ada. Di dalam masjid ini, jadi kamu kencing salah gitu ya. Nabi gak mau gitu, karena Nabi waktu itu ini masjid, tempat sholat, zikir, tilawah. Nabi itu menyebut hal-hal yang sifatnya ubudiyah, sifatnya ibadah. Orang ibadah itu ya, dan pola beribadah yang diatur, tema sholat juga yang luar biasa, silakan dipelajari dalam masalah imamah dan sesudahnya sampaikan. Itu tentang masalah ibadah, dan sehingga Bapak ini bisa tahu ya, kalau nanti, jadi kalau Bapak Ibu nanti baca riwayat namanya Bilal adzan, ya Pak ya. Bilal, nanti aku harus nanya juga, Bilal adzan sudah mana Pak? Enggak ada di sini adzannya. Enggak di sini adzannya Bilal. Bilal adzan nyari tempat yang tinggi tempatnya. Karena zaman dulu belum ada naik ini, jadi adzan tempat yang tinggi. Terkadang ada rumah sahabat yang tinggi, dia naik rumah sahabat yang tinggi. Ya, nanti kalau sudah tinggal komat, ya kan ketika nanti Bapak Ibu baca ayat, Bapak Ibu kalau tahu tempat ini akan mudah. Kadang Nabi tidak kunjung keluar dari rumahnya, kan Nabi ditunggu oleh sahabat. Siapa berkumpul, Nabi tinggal datang ke masjid, karena kalimatnya, aku muhadat darawi, jangan kamu berdiri sampai dia aku, asal Nabi kalau ini itu nyadar kami. Itu juga, nyadar rumah lagi, kalau rumahnya masuk, Pak Arisanya dekat di sini. Nah, ketika Nabi masuk ke masjid, maka melalui pintu itu sahabat melihat Nabi, sahabat langsung berdiri untuk siap sholat. Tapi dia, tapi kadang-kadang Nabi tidak kunjung datang, sudah tak lama. Nah, tugasnya muadzin nyari imam. Itu tugas salah satu tugas muadzin itu nyari imamnya, karena Pak. Jadi itu pada bukan gas ngomong. Gas itu Pak. Hidup ini rumah dipunya Pak. Ini rumah ini Allah yang punya, jangan ngatur sendiri, ada aturannya. Apalagi yang kayak-kayak gitu kan, seniornya komplek itu. Ini rumah kelamaan ini rumah. Bapak soal di rumah siapa? Ini rumah ada yang punya, ada yang aturan. Ada aturannya, ada. Kan gak boleh juga toh, saya datang ke rumah Sofyan, terus bikin aturan di rumah Sofyan. Gak sopan saya. Begitu kan? Makanya aturannya apa? Nah, bila punya arisan, terus semua muncul, semua muncul. Apa? Bila keluar, nah, rumah-rumah nanti gak jauh. Bila tahu di rumah yang mana. Bila akan berteriak di luar sholat, ya Rasulullah, ya. Jika Bapak baca riwayat, kalau Bapak tahu tentang ini akan mudah melihat bagaimana keadaan sebenarnya. Nanti kalau Bapak baca, tapi baru datang dari pasar, kemudian nanti duduk di emperan rumahnya Fatimah Ayo. Karena itu kadang-kadang melakukan hukum, Pak. Jadi kalau Bapak tahu tentang Fatimah hukum, pasarnya di mana, rumahnya Fatimah di mana, itu kadang-kadang kemarin ya, baik. Ibadah, bukan ibadah. Berdua lagi apa? Urusan negara, Pak. Urusan negara, urusan negara. Sebenarnya begini, bukan tidak boleh negara punya kantor. Dulu Khalifah juga akhirnya punya kantor-kantor. Ya, tapi intinya memang begini, masjid itu Masya Allah, sebegitu besarnya tugasnya itu. Sebegitu besarnya tugas masjid itu. Bukan hanya untuk ibadah mahdoh. Ya, bahkan diputuskan banyak hal, bahkan Nabi membuat keputusan kebijakan kenegaraan itu di dalam masjid. Dalam masjid. Maka dari itu bahkan kadang Nabi itu menerima tamu dari masjid itu. Ini saya tunjukkan. Ini saya gambar masjid Nabawi tadi. Ini Raudhah. Raudhah segede ya. Ini Raudhah yang ini. Raudhahnya. Kalau terbuka di sini mimbar nabi, di sini makam nabi sekarang. Ini makam nabi. Ini mimbar. Ini kiblat. Ini kari. Ini roto. Kalau sini apa itu cara roto? Kata kalau terroto di roto itu makam Islam. Itu panjang ini. Kalau hari ini, ya. Kalau cara roto itu masih di sini ada banyak tiang, ini di sini tiang, di sini tiang, di sini tiang, di sini ada tiang lagi, di sini ada tiang lagi, dia ada tiang-tiang. Ini oleh para sejarawan, oleh para ulama dulu, tiang-tiang ini sengaja ditinggalkan untuk sejarah. Saya sering sampaikan itu bahwa kalau masuk roto, setelah beribadah secukupnya, Anda boleh melihat di bagian atas. Tiang-tiang itu akan kelihatan di atas tiang. Ada tulisan, ya, ada tulisan. Ditulis di sana, hari Ustuwana. Ustuwana itu apa? Tiang. Ini tiang, tiang apa? Macam-macam. Ini ada Ustuwana. Ini tiangnya Abu Bakar, tiang Taubat. Ini tiang As-Sabir namanya. Ini tiang Al-Haras. Ini tiang Al-Musul. Nah, saya bicara Al-Musul. Jadi itu semua ada sejarahnya. Ada semua ada sejarah-sejarahnya. Ini tiang As-Sarir. Ini tiang Al-Haras. Ini tiang Al-Wufud. Al-Wufud. Wufud itu tamu negara. Tahun 9, tahun 10 Hijriah. Karena muslim sudah jaya di tahun 8 berhasil membuka Mekah. Maka berdatangan dari berbagai macam suku, mereka menyatakan diri siap masuk Islam atau tidak masuk Islam tapi siap bayar jizya. Nah, Al-Wufud ini adalah para pusat yang bersuku. Ini tiang ini sampai disebut sebagai tiang Al-Wufud. Ini tiang yang nempel dengan pagar besi rumah Nabi yang tadi, ya, makam Nabi SAW yang paling belakang. Ya, paling belakang yang harus namanya tiang Al-Wufud. Jadi saya sampaikan tadi bahwa Nabi bahkan menerima tamu negara itu masih tempatnya masih ada juga ada. Istilah Nabi muncul menerima amal-amalnya. Ini harus, harus dijaga, sulitin hari ini. Agar sulit. Ini ada pisahan juga. Sampai nanti turun ayat Allah ya'asimuka minan nas, Allah yang menjagamu dari seluruh manusia wal alam. Itu kalau Nabi di matamu memutuskan keputusan-keputusan agama itu di masjid. Sehingga kalau istana hari ini secara ruh tidak pernah nempel ke masjid, tak rusak pasti keputusan-keputusannya. Itu karena ruhnya tidak nempel di masjid. Terus yang ketiga apa ini? Nadilah. Ya, Nabi memutuskan. Kalau ada konflik di antara sahabatnya, ada masalah diputuskan di masjid. Hari ini menjadi kantor keadilan, hukum pengadilan, orang mencari keadilan. Makanya pengadilan itu pasti sumber kerusakan ketika secara roh bukan roh masjid. Orang itu kalau di masjid sini berarti selek-selek ya, selek-selek orang ya. Duduk di masjid sini, dia orang sadar kok saya di masjid ini. Ya, kira-kira kalau mau ngapa-ngapain lah gak mikir ya, kita berhasil. Ya, dia mikir lah, kira-kira dia mikir lah dia kalau di masjid itu mau ngapa-ngapain mikir. Kamu kan masjid lah, masjid jauh ini ya, masjid jauh kecil gak kelihatan lagi ya, itu asik. Akhirnya orang mencurangi keadilan. Masyarakat mencari keadilan malah tidak menemukan keadilan. Akhirnya mereka mencari keadilan di jalanan. Ini terjadi. Makanya Nabi memutuskan keputusan-keputusan juga dalam masjid. Kemudian kita beri tali kapus. Nabi Rasulullah punya majlis yang paling panjang dan lama, paling efektif yang jam segini ini. Dari mulai waktu duha tadi kita mulai itu terus sampai menjelang zuhur ke majlis Nabi Rasulullah. Nabi kalau ngajar kan kita ini sama, kita ini ke sana. Sebutkan Nabi kalau ngajar menyandarkan punggungnya di sini. Ini tempat Nabi ngajarnya. Menyandarkan punggung di sini. Ini kamar Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kalau Bapak Ibu membaca riwayat tentang itikaf Nabi terus Nabi disisiri oleh Aisyah dari dalam rumahnya, kebayang ya Aisyah. Barang ya. Nabi tinggal, jadi isinya ada jendela dari rumah Aisyah itu, jendela tinggal dibuka, langsung roto. Oke, nah ini berbatas langsung roto. Nabi tinggal masukin kepalanya di sisi dari dalam rumah Aisyah jelas. Waktu Nabi ikan, Nabi tidak boleh keluar dari masjidnya. Nah kalau Nabi ngajar, Nabi menyandarkan punggungnya di tembok rumah Aisyah, tapi ngadepnya mana? Ayah yang ngadepnya ke kiblatan, Nabi menyandarkan ke sana aja nih, baru belajar ya. Nah ini juga ternyata luar biasa, ini juga skenario yang luar biasa. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha memang istri Nabi yang sangat cerdas. Kecerdasannya luar biasa, keturunan Abu Bakar lalu yang juga sangat cerdas. Jadi dia memang cerdas, sehingga secara tampungan ilmu, tampungannya lebar. Sehingga ketika Nabi ngajar di sini dengan suara yang terdengar dari kamar langsung, ya, maka pantas Aisyah menjadi orang paling berilmu setelah Nabi SAW di kalangan para sahabat wanita. Itu harus dihari sekali jalan. Ya. Nah, jadi tempat belajarnya sahabat kumpul di sini. Jadi detail sekali riwayat menggambarkan. Karena kadang-kadang bentuk kelasnya Nabi itu kadang-kadang itu berbaris segini ya. Berbaris segini itu kalau saya di sini, umpamanya agar saya kumpul di sini, maka sahabat itu berbaris di kanan kiri karena dipolongin. Ada yang majelisnya begitu. Ada yang tergantung jumlah sedikit atau banyak. Ada yang majelisnya itu jadi melintas di hadapan Nabi SAW. Kenapa di bolong di tengah ini ada tujuannya Pak? Dasarnya pendidikan Islam. Karena Nabi ini kan fungsinya banyak. Kadang-kadang ada orang yang punya kegiatan banyak, sehingga dia tidak sempat ikut ngaji hari itu, dia ikut belajar hari itu, sementara dia punya keperluan yang harus ditanyakan ke Nabi SAW, umpamanya hukum dan segala macam. Maka siapapun boleh motong di tengah bicara. Silakan masuk dari belakang sana, masuk ke tengah, langsung masuk ke Nabi SAW. Nabi akan menghentikan sebentar kajian. Ilmunya menghentikan sebentar, akan berbincang sebentar, kemudian setelah itu pergi dan selesai. Jadi tujuan di muslim itu usah. Makanya kalau saya sering bilang, kalau babnya cuma bab manajemen kelas hari ini, gak dikelibat dari Nabi SAW. Manajemen kelas. Nah, coba karena kita belajar sama orang kafir itu masalah. Terlalu terkagum-kagum sama orang kafir. Ya. Nabi punya konsep kelas. Jadi ini kelas. Dan nah ini, disinilah yang nanti akan sangat menentukan. Mereka-mereka yang, nah tadi kan muncul pertanyaannya, kalau kiblatnya sekarang pindah ke sini, kalau kiblatnya ke arah selatan ya, kalau kiblatnya pindah ke sini, maka ini tuh sebagai apa? Inilah yang disebut dengan sufa. Sufa. Ini tempat cuma diasapi, temboknya cuma kanan kiri sini, sehingga tembok dibolong. Ini digunakan untuk para sahabat Nabi yang miskin, tidak punya rumah, tidak punya kerabat di Madinah, maka tinggalnya di sini. Sengsara tinggal di sini, karena cuaca di Madinah agak begitu tahu, nggak kayak cuaca di sini. Cuaca di Bekasi sepanas-panas Bekasi berapa derajat sih kan? Iya. Jadi kan kalau musim itu panas kayak apa panasnya, kalau musim dingin kayak apa dinginnya. Sementara mereka itu, sahabat-sahabat miskin ini terkadang cuma punya baju bagian bawah, bagian atas sudah ada. Kan baju mereka atas bawahnya bisa ini, bagian atas sudah ada pakaiannya, ya pelanggan beda. Tapi miskin mereka ini sampai begitu lah kalau musim dingin. Ya apa rasanya? Gitu. Jadi makan itu susah. Makanya salah satu sahabat yang tinggal di Sufa adalah sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tinggal di Sufa, dan semua kita tahu Abu Hurairah perawi hadis terbanyak. Dia pernah pingsan di samping mimbar. Sampai mimbar nanti pernah dia pingsan. Itu pingsan itu sampai Abu Hurairah mengatakan orang-orang menduga saya punya penyakit, padahal demi Allah saya lapar. Sahabat itu lantang sampai pingsan. Tapi anda harus tahu bahwa ini Abu Hurairah telah jadi orang besar di semua ini kehidupannya. Jadi pemimpin pernah, ahli itu pasti, ya, ujian jelas. Dan ini perawi hadis terbanyak yang sampai kepada kita itu 5374 hadis itu adalah periwayatan terbanyak di kalangan para sahabat Nabi SAW. Kenapa kok bisa begitu? Padahal Abu Hurairah itu baru masuk Islam tahun 7 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Kenapa orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang-orang top level nomor 1 itu, kenapa periwayatnya tidak sebanyak Abu Hurairah? Ya, ini yang dijadikan celah itu oleh orang-orang yang tidak suka Islam untuk menyerang hadis Nabi banyak. Celahnya Abu Hurairah. Padahal Umar sendiri juga pernah ngomong, kata Umar, orang-orang sahabat-sahabat lain yang padahal kami lebih senior, kata Umar, tapi kami hadis tidak lebih banyak karena kami sibuk dengan urusan pasar. Ya, Umar. Artinya, walau Abu Bakar Utsman Ali itu sudah sejak di Mekah masuk Islamnya, faktornya adalah justru ini hikmahnya kemiskinan. Gak sibuk sama urusan duit, namanya orang kaya itu kan sibuk ya Pak, harus membangun harta, harus memanage yang ada, harus mengatur ini, harus buat. Orang miskin mau ngurusin apa orang miskin, kok sampai gak punya makan, sampai pingsan loh. Itu udah yang penting hari ini ada yang ganjel perut, saya hidup belajar sama Nabi, gak pernah absen. Nah, itu. Bahkan Nabi keluar di Mesir diikuti sehingga tahu semua gerak-gerik Nabi sehingga dia menyampaikan semua riwayat yang datang dari Nabi SAW. Itu kenapa sahabat kecil Anas bin Malik kan sahabat kecil kan? Karena sepanjang menemani Nabi itu hanya itu usia 10 sampai 20 tahun itu harus dimalikan. Ini sepanjang menemani Nabi cuma usia sini anak sinar. Ini Pak juga menjadi proyek terhitungannya termasuk proyek hadis yang banyak. Hadis yang banyak. Jadi yang justru kelihatan hadis itu banyak-banyak itu anda-anda yang urusan yang junior-junior itu malah Abdullah bin Abbas makanya juga gitu proyek hadis susah banyak. Kenapa? Anak muda yang sejarahnya, debatnya belum seperti orang tua ya. Jadi belum seperti orang tua, anak muda. Makanya kalau jadi anak muda, jadi banyak anak muda. Oh anak muda kok kebanyakan debat. Anak muda itu kayak gitu. Asli Malik ada debat hidupnya. Udah, kemana-mana ngikutin Nabi. Sehingga semua hal yang sangat pribadi sifatnya, kecuali dalam kamar. Yang di luar kamar, anak sifat tahu dan meriwayatkan itu. Ya, jadi tapi pusat itu sekolah sih ilmunya. Nah, jadi kampus kampus Islam itu. Nah, itulah mengapa Bapak Ibu, musim itu membuat masjid kreativitas masjid. Karena sadar bahwa ini kita buat kampus di masjid, ya. Tapi ini di besar kita buat masjid ke kampus di dalam masjid. Dan ini kampus sekolah SMP, SMA, apa, kuliah. Tapi ini besar masjid kampus sekolah saya. Bukan dua, kalau ibarat Islam Madinah, tempat saya kuliah itu juga kampus jauh. Tempat di luar masjid jauh, 7 kilo dari Masjid Nabawi. Enggak, ini dalam Masjid Nabawi. Lain lagi, namanya Jamiatul Haram atau Ma'ahidul Haram. Ma'ahid itu yang saya sekarang menjadi Haram. Dulu mesti ini buat kreativitas masjid dan ya. Ini kan kalau kaki ini, oh ternyata ada fungsi-fungsi. Oke, okay. fungsi kampus itu tetap mau diletakkan di dalam masjid dan masjid ini setelah. Maka dibuat begini di situ. Kotak ya. Anggap ini gerbang utama di sini, gerbang utama di sini. Tadi saya bilang, maka kalau masuk tadi itu, gitu. Ya. Ini kelas kreatif. Anggap yang bulat-bulat ini adalah tiang. Ini ruang kosong, tetap sama ruang kosong. Nah ini besar-besar sampai hari ini. Tidak ada juga. Nah inilah tempat sholatnya. Ini yang diatapi, tutup ini Pak. Diatapi, rapi, tutup sini ya. Ini tempat sholat utamanya. Ini dibuat oleh di sini. Ini namanya Akunipong. Baik Pak. Kalau bahasa kita Selasa, apa Selasa? Jadi gini ditanya. Selasa, Pak. Selasa apa ya? Enggak teras juga. Karena kalau di sini bukan teras di sini. Siapa namanya? Tapi gitu. Ini, Pak. Ini digunakan untuk belajar. Selasa ini benar-benar kampus. Di dalam masjid sendiri ada, tapi ini juga digunakan dulu. Makanya dulu dalam sejarah pendidikan Islam atau Islam namanya Al-Wiqar itu ruang, jamaah dengan ruang di mana dikenal, namanya, oh ini ruangnya siapa nih? Segini, oh ini ruangnya Syekh Fulan, oh ini sebelah sini ruangnya siapa? Ruangnya Syekh Fulan gitu. Dan belajar ilmu apa saja, bukan hanya ilmu saja. Kampus, terang kampus. Ya orang, begitu masuk aja rasanya ke masjid gitu Pak. Kebayang, kalau ini, contoh ini. Pokoknya anak kita lah hari ini pokoknya kuliah di Jamiatul Haram, Masjid Haram atau Masjid Nabawi kemarin. Di mana kuliahnya? Di semua di masjid itu. Duduk ya semua di masjid, di absen di masjid sampai wisudanya di masjid itu. Anak tiap hari duduk di masjid bertahun-tahun lamanya. Itu begitu masuk masjid itu. Ya paling enggak kalau keponakan ditahan-tahan. Itu dari masjid. Itu dari masjid. Pak kira-kira masuk ke masjid kira-kira ada nggak ya penampilannya di lampunya di pang gitu pak anting kira-kira pak masjid pasti nggak masuk itu indah di masjidnya ya dia aja mikir pak pantes gitu ya jadi orang juga menyesuaikan diri sebaiknya itu sampai begitu lah musim untuk membuat kreativitas sampai seperti itu berarti sudah tarik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Imam Ali sudah kemudian tema Baitul Mal. Jadi dikumpulkan sama si Anani, jadi kan bagian belakang sumpah ini dikumpulkan juga Abu Beda dan Jarong datang dari Pahrim, bawa harta zakat, sedekah pos segala macam. Kemudian sehingga dalam suara muslim yang dari Nabi Subuh ditumpuk di sana hartanya ya. Artinya cikal bakal Baitul Mal itu di Masjid Nabawi. Sampai karena dulu harta belum banyak, ketika harta belum banyak maka biasanya kalau karena Nabi pernah suatu hari sholat asar, itu sholat asar selesai salam pun Nabi gak mikir langsung loncat pulang ke rumah. Sahabat juga akhirnya masih bersuatu. Sahabat bertanya Rasulullah kenapa buru-buru, kata Nabi saya lupa tadi itu ada tiger berdu biji emas itu harta zakat yang belum saya salurkan. Harta sholat itu belum saya salurkan. Jadi zaman itu harta itu habis langsung dibagi data, habis bagi data, habis bagi. Karena harta tidak banyak saat-saat itu. Tahun 7 Hijriah mulai agak banyak. Mulai agak banyak, sahabat mulai kenal kata penyambut, penyambut itu dia rasanya. Karena kami kenal kata penyambut itu rasanya, kalau tidak tahu. Itu tahun 7. Begitu nanti 7 sampai tahun 11 Nabi Wafat tidak bisa bertemu Bakar, Bakar sibuk menyelesaikan konflik internal berupa pemberontakan di tubuh muslimin. Begitu zaman Umar mulai perluasan kekuatan, baru mulai terus berjaya sampai puncaknya di tahun 20 itu Persia Romawi sudah selesai. Kalau di tahun 20 artinya, nah saat itulah bahkan sebelum itu muslimin mulai uang itu enggak bagi dia, dibagi tidak langsung habis kan? Karena banyak, maka memerlukan penyimpanan uang, bukan hanya disimpan, perlu pemanagenya, bukan hanya dimanage tentang masalah uangnya, tapi tentang distribusinya. Dan seterusnya mulailah muncul Baitul Mal yang mulai disusun di masa rumah, tapi itu dikabarkan begitu sampai kemudian menjadi sebuah lembaga kementerian sendiri Baitul Mal itu. Terakhir ya, dan itu lu juga ada juga di dalam Masjid Nabawi. Seperti rumah sakit kan dikatakan bahwa bahkan digunakan untuk perawat di masjid itu bisa untuk perawat dikasih tenda di sini, pasang tenda itu ini untuk perawat sahabat mulia saat dibuat oleh orang itu. Bahkan saking banyaknya darah yang muncul keluar di kolam kecil ya, itu sampai darah itu mengalir keluar tenda. Ya, mengalir keluar tenda ini adalah sahabat mulia saat dibuat, dan ini adalah kemudian meninggal saat dibuat tidak tertolong kemudian meninggal. Kalau dari orang yang oleh Nabi dikatakan bahwa ihtazza ar-rahman li mawdisah, bergetarlah hasy Allah yang maha rahman saat wafatnya saat jumpa. Jadi cikal bakal rumah sakit oleh muslimin nanti dipikirkan ini kira-kira gimana, mereka dibuat tidak jauh dari masjid juga. Makanya sampai hari ini waktu sekarang ya di kota Faisal di Marista itu oleh muslimin kemudian rumah sakit dinamai dengan di Marista. Jadi Malaysia itu rumah sakit, tapi dibuat dia bukan bahasa Arab, dia bahasa Persia. Ini sistem sendiri, besar sendiri mestinya sistemnya. Ya, di Malaysia dibuat dari proses besar sendiri. Nah, dulu dimulai dari masa itu kan, dulu dimulainya, kemudian mestinya membuatnya buat di Malaysia dengan sistem yang ada dan perlu catat bahwa ternyata tenda itu punya seorang sahabat wanita. Makanya sahabat, makanya empat wanita itu sebenarnya dekat dengan dunia kesehatan, urusan perawatan itu. Sampai hari ini kan itu maksudnya. Makanya kalau hari ini ada wanita yang sangat khusus wanita, tapi kalau dimasukin laki-laki itu overnetting banget. Dokter spesialis kandungan. Sejak saya gunakan bukan untuk perempuan, khusus perempuan, kita ambil perempuan, kita ambil dokter laki-laki. hikmah itu. Ya, ya harus begitu. Boleh mikir-mikir. Itulah, saya kecewa. Bingung, gak usah pakai dalil pun. Asal orang otaknya agak normal sedikit, Pak. Itu bisa dia mikir. Ini kan perempuan, kan? Gitu? Bukan orang perempuan, loh. Bukan orang perempuan. Saya cuma mikir, apa sejauh ini kasar kita terhadap syariat ini? Segini aja masuk gak ngerti gitu. Itu sederhana banget. Karena rahim, ya kan? Tentang masalah kehamilan ibu-ibu semua. Apa yang berlaku? Masa kita jauh banget. Kalau akhirnya terjadi adalah dokter spesialis kandungan jauh banget yang lagi saya dapat data ini. Jadi aneh, aneh banget cara kita. Jadi kemudian masa ini sudah ya? Apa ini? Pernah digunakan untuk ikan. Makanya saya jawab kemarin ada teman-teman dan para gimana sebetulnya orang kafir datang ke sini kan? Masuk-masuk ke masjid bahkan ngasih tausiah di hadapan muslim dan para kiai. Saya bilang gak apa-apa kali kenapa? Saya suka kalau ada orang kafir ke masjid, tapi saya minta satu dua kalau diikat di masjid 3 hari. Muslim itu kalau masjid ngapain yang dikir, yang sholat, yang sujud, yang rukuk, yang khusyuk, yang nangis, yang tilawah, yang ini, yang bercengkrama dengan baik bersaudara dengan tidak tinggal dilepas. Sudah benar berbudaya gitu. Jadi ya, karena apa-apa nanti kita minta orang kafir di masjid, ikat aja di masjid, tapi syaratnya minta, saya minta jangan anda terima sumbangan. Jadi kalau anda terima sumbangan itu berarti anda bukannya anda yang mulia, anda yang merasa rendah kan? Mau terima sumbangan. Jadi enggak. Ayo. Boleh, boleh enggak? Boleh. Tapi saya ikat 3 hari itu tiang gitu. Jika ada orang kafir minta izin ke masjid apa-apa, izinkan aja. Tapi ikat 3 hari di sini. Di nasi makan, nanti kalau tiap pagi nanya, tanya sama nanti, Bapak, pagi mau pagi ini. Terus dia ngomong, wah, kalau kau bunuh aku, maka kau bunuh orang yang berhormat. Kalau kau lepaskan aku, kau lepaskan orang yang tahu balas budi. Nah, itu bahasanya cuma tahu ketiga. Nanti ya dengerin aja ya. Nanti bilang, kasih susu, kasih susu. Jadi nah, tetap langsung kan ya, kalau menantu ikat nanti tetap harus dikasih susu ya. Kasih makanan. Jadi silakan dibuat Pak, namanya program mengikat orang kafir di masjid. Dan sumana itu Bapak Ibu itu bukan orang kafir biasa, dia adalah pemalsu. Nah, cocok tak? Jadi tokoh-tokoh yang gak jelas itu diikat aja di masjid 3 hari. Insya Allah, habis ini selalu seperti tetap dijamu yang baik, ditanya apa kabar pagi ini, ya kan? Tiap hari disapa oleh ketua di masjidnya, gitu kan? Sudah ya. Maksudnya saya nanya masjid mau diapain, nah, gitu kan? Buat ikat orang kafir di antaranya, ya. Jadi yang aneh-aneh itu ditawarkan aja. Silakan daripada aneh-aneh mendingan saya ikat di masjid saya. Insyaallah coba ada berhidayah 3 hari aja. Ya ini kan dia dengerin ini ya. Coba tiket lah sebelum dengerin ngaji ya dengerin itu. Oke, sehingga dia berfungsi sebagai tempat penahanan waktu itu. Walaupun sebagian tawanan perang itu kita di rumah-rumah sahabat. Sebagian tawanan perang itu kita ada di rumah-rumah sahabat. Tapi sebagian lagi ternyata sengaja oleh Nabi taruh di masjid. Apalagi kurmaan itu pemimpin, pemimpin kepala sukunya. Kalau dia masuk Islam, sukunya masuk Islam. Jadi kalau dia latihan militer. Nah, gimana mereka latihan di sini? Karena di tempat kosong ini, Pak. Enak. Ini tempat kosongnya. Memang kosong, gak ada apa-apa. Dan juga dia bukan buat tempat sholatnya. Harus, mesti juga latihan. Nabi di sini duduk di sini riwayat Nabi tidak jauh dari rumah Aisyah dan ibu dan itulah tempat Nabi nonton karena Nabi menawarkan pada Aisyah mau nonton ini kan dia nonton sahabat-sahabat lagi main tombak gitu kan ini masalah romantis Nabi sosok ya istri diajak nonton coba tanya ke ibu kan apa indahnya main tombak buat perempuan? Coba tanya ibu, pasti gak ada indahnya, ya kan? Gak ada indahnya. Tapi bukan masalah nonton tombaknya, Pak. mestinya. Makanya sambil mengangkat puasa di belakang Nabi, kan? Ya, dagunya Isa itu ditempelkan di pundak Nabi SAW. Pemandangannya kebayang ya. Nonton di pintu sini, nonton mereka lagi main kopak. Karena Habasyah itu ahli main kopak. Makanya kita tahu kan, Wahsy yang Habasyah itu yang nombak Hamzah sampai Hamzah Syahid. Karena mereka ahli kopak. Itu lagi, mereka lagi bermain kopak. Kemudian, ya, sudah nonton sekian lama Nabi nanya, sudah cukup Aisyah? Kata Aisyah, belum Rasulullah. Dan sekian lama nonton dibiarkan. Bapak ayah, sudah cukup Aisyah? Belum Rasulullah. Apa Aisyah menikmati? Aisyah sering ngomong, demi Allah gak ada indahnya. Apa indahnya nonton tobat dan perbuatan? Tapi kenapa Aisyah mau berlama-lama? Aisyah mengatakan, agar wanita semua tahu bagaimana dekatnya aku dengan Rasulullah. Itu modus perempuan mah. Ya, tidak ya. Itu memang pernah berlatih koma. Banyak. Jadi makanya banyak. Oh, nanti rapat militer juga di masjid, malah dalam waktu nanti rapat di sholat. Kalau nanti sholat subuh, nanti tahun keisian dan syawal itu nanti mendapat laporan perkenalkan pasukan yang sudah dekat ke Madinah. Maka tahun maka habis sholat subuh itu selesai sholat itu revolusi hari ini ya. Nanti kumpulkan para sahabat-sahabat yang memang ahli dunia militer dan nanti diskusi dengan para sahabat tentang apa yang akan kita lakukan dengan pasukan Quraisy yang sudah bergerak dan sudah dekat kita. Itu peristiwa menjelang perang Uhud. Rapat militer di masjid. Jadi, sudah itu. Ya. Selain masih ada yang lain, poin-poin yang lain. Tapi ini Bapak Ibu lihat ya. Itulah kenapa masjid itu pusat kebangkitan. Pusat kebangkitan. Dan itu apa? Kalau takut banget dengan masjid. Jadi masjid semua dibicarakan. Di masjid semua keputusan dibuat. Bahkan di masjid bisa dilakukan apa saja, ya? Jadi baru 8 poin. Dan itu belum bukan segala cara yang bisa dilakukan lainnya. Jadi artinya, Masya Allah, fungsi masjid itu sampai seperti itu. Dan itu makanya Masjid Islam takut banget sama masjid. Itulah kenapa mereka harus sampai membuat masjid tandingan dari itu masjid di luar itu. Karena menakutkan masjid di luar itu sampai seperti itu. Dan masalahnya gini, kalau sudah masuk ke masjid itu sangat khusus. Sangat khusus, makanya ini wilayah yang sangat khusus. Apalagi kalau ustaznya atau syekhnya bicara tentang ilmu. Wah itu pihak keamanan juga agak mikir mau intervensi. Wah ini masalah ilmu agama. Jadi makanya kemudian khususan usaha takut terhadap masjid ketika masjid difungsikan yang sangat baik. Begitulah maka dari semua cerita ini saya ingin menyampaikan begini. Mana saja yang bisa kita lakukan di masjid-masjid. Ya, kita lakukan dari mulai ibadah dari itu dan seterusnya silakan dilakukan hal yang terbaik untuk kita memperbaiki fungsi masjid ini dan kalau semakin baik fungsi masjid maka akan semakin dekat dengan kebangkitan Islam. Itulah kenapa masjid menjadi sumber kebangkitan Islam karena fungsinya sangat seperti itu. Oke, terakhir yang sering dibahas tentang masjid adalah tentang masjid dan anak-anak. Masjid dan anak-anak. Lagi-lagi tema masjid dan anak-anak, maka tanyakan pada yang punya rumah, Allah yang punya. Boleh enggak anak kecil ke masjid? Itu pertanyaan pertama tuh. Ya. Nah, kalau anak boleh ke masjid, resikonya kan ada. Namanya anak-anak. Kalau bisa duduk manis ini kan bapak-bapak namanya. Kalau anak-anak, ya, namanya anak-anak. Makanya kalau boleh enggak anak ke masjid. Karena dalam Islam itu ternyata masjid itu untuk semua. Dari mulai orang dewasa sampai anak kecil boleh ke masjid. Jadi ketika ditanya apakah anak boleh masuk masjid, boleh jawabannya. Jelas boleh. Tidak ada yang larang, bahkan itu dianjurkan. Oke. Imam Malik kalau taala, Imam Malik memberikan batasan minimal, walaupun ini juga tidak ada dari kotinya, setahu saya, Allah Alam. Bahwa Imam Malik mengatakan anak-anak itu bisa diajak ke masjid dari umur 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena 5 tahun itu sebenarnya juga anak-anak rata-rata sudah mengerti adab ke masjid. Tapi namanya anak-anak, Pak. Ngerti-ngertinya adab ya, ya sholat, gitu, ya, orang takut, gak tahu. Tapi setidaknya sudah lumayan, dia tahu ini masjid. Ini masjid, gitu ya. Setidaknya dia sudah dikabari, nah kalau ada orang sholat, kamu jangan lupanya ya, belakangan. Jadi dia mulai paham itu. Karena ada-ada, nanti paham, maka setidaknya dia mulai mati ada masjid dari Imam Malik mengatakan beliau mengatakan setidaknya mau 5 tahun. Aku harapkan ini bukan angka yang kotis tahu saya Allah. Dan kalau kita bertanya ke Rasulullah SAW, kita akan jumpai bahwa aktivitas Nabi dengan anak-anak di masjid itu riwayatnya sangat-sangat banyak, Pak. Bahkan bukan hanya mereka jalan-jalan atau apa. Ya, saya sampaikan beberapa riwayat singkat-singkat dari Muslim. Nanti pernah khutbah Jumat. Di khutbah Jumat, tentu sahabat sudah serius mengimbangkan. Serius mereka mendengarkan Nabi khutbah. Begitu Nabi khutbah saat sedang khutbah, lewatlah Hasan dan Husain di sela-sela shaf. Hasan dan Husain masih cukup beliau masih kecil. Ya, jadi lihatlah Hasan lahir tahun 3, Husain lahir tahun 4. Iya, Nabi Muhammad tahun 11. Dan saya umurnya ya. Oke. Hasan, Husain lewat pakai baju warnanya sama, warnanya merah garis-garis. Nah, lihat ini kecil lewat. Namanya anak-anak. Disebutkan dalam riwayat yamsiya wa ya'thuran. Jalan sekali-kali terjatuh. Jatuh kalau nanti jalan lagi kebaya ya, lucunya. Ya, masih. Nabi turun dari mimbar, diambil Hasan Husain digendong di bawah khutbah sekalian. Ya. Coba ikuti kita. Bukan masih lah. Kamu gak ngerti umumnya kita. Itu Rasul. Nah, saya bilang tadi, rumahnya ada yang punya, aturannya ada yang punya, yaitu Allah. Nabi pernah waktu sholat, kalau sholat sendiri gak apa-apa. Nah, Nabi sedang mengimami sahabat. Begitu saat sujud, tiba-tiba lama sekali sampai ada sahabat angkat kepalanya karena khawatir terjadi apa-apa dengan Nabi. Dia angkat duluan kepala untuk melihat Nabi. Dia bisa bercerita. Ternyata dijumpainya cucu Nabi naik ke sini ke punggungnya. Itu tidak sendiri sholatnya, lagi imami. Naik di punggungnya dan sahabat dan cucu Nabi naik ke punggung itu peristiwa tidak sekali, Pak. Dalam riwayat berkali-kali dan yang naik itu beda-beda. Cucu Nabi kan tidak satu. Maka begitu salam sahabat bertanya Rasulullah, kok sujud lama sekali? Apakah ada wahyu yang diturunkan? Apakah terjadi sesuatu? Karena kami khawatir terjadi sesuatu denganmu. Kata Nabi tidak dua-duanya. Tidak terjadi apa-apa dengan saya, juga tidak ada wahyu yang turun. Tapi tadi cucuku naik ke punggungku. Saya tidak mau bangun sampai dia selesaikan urusannya. Itu bahasanya. Jadi itu anak punya urusan dengan punggung kakeknya. Itu urusan luar biasa, itu pendidikan. Si anak punya urusan dengan punggung kakeknya, dia sudah selesai. Begitu dia puas, baru saya bangun dari sujud saya. Nah, coba ada imam begitu di sini. Besok orang bilang, Pak Imam mau apa? Bisa nggak kita harus imam? Enak, kalau ngatur pakai ilmu itu enak. Ngatur pakai perasaan itu rumit. Nggak begitu saja. Nabi tiduran di mesin, mesin Nabawi. Bisa dulu ya, tiduran. Dinaiki oleh cucunya di perutnya. Hasan. Sekarang saya Hasan. Kedepan air tipis mas. Di perut Nabi tipis. Kalau bocah tipis, begitu tipis mau diangkat sama sahabat kata Nabi, tidak ini biar tidak enak saya. Dia tidak sampai selesai urusan dia punya urusan apa urusannya? Mengencingi perut kakeknya. Itu urusan penting itu. Itu penting kalau tadi urusannya punggung kakeknya sekarang perut kakeknya. Dia sampai dia selesai. Kalau masalah kena najis bisa dicuci betul? Kami memecahkan hati anak itu susah nambahnya pak. Ini kakek berapa harganya? Kalau kita cuci kita jual lah sebetulnya. Enggak bisa, terus bisa ini. Kalau kita ganti, kenapa juga bisa gitu. Enggak salah. Kau sedih perpanjang. Kita perpanjang lebar. Biasa aja. Biasa aja. Ini namanya anak-anak. Hanya tadi, anak-anak harus diajari tentang ajar masjid. Bahwa kemudian prakteknya namanya anak-anak belum sempurna pasti. Gitu ya, pasti. Karena ini masih tempat pendidikan yang paling utama berada. Nah, tapi kalimat masjid ramah anak, ya iman, ini juga kayak berbeda. Hari ini masjid ramah anak itu juga, ya kalau menurut saya, malah akhirnya memalingkan anak dari masjidnya kadang-kadang. Di satu sisi ada orang yang masih belum ramah masjid anaknya, masih belum ramah anak. Di sisi lain karena ada program masjid ramah anak, akhirnya dibuatkanlah macam-macam pak. Bikinin ayunan di samping kanan, ya kan? Di sini prosotan, di sini itu kalau perlu masih waiting, waiting itu buatnya buat anak muda buat polisi. Ya kan anak muda ada waiting, umur di pinggiran, itu waitingnya nanti pergi ya. Anak-anak di masjid itu, kalau dia main boleh, bukan tidak boleh menurut saya. Ada bikin prosotan di sana juga boleh. Tapi maksud saya adalah anak-anak itu ketika masuk masjid itu harapannya adalah supaya dia menikmati semua aktivitas masjid itu dengan versi dia. Ada yang lagi sholat dia dengar, ada yang baca Quran dia dengar, ya kan? Ambil main, main anak-anak, tapi main apa? Jika diperhatikan, yang mana bahaya, mana yang enggak, boleh kan saja. Jadi, tapi itu menjadi mereka berinteraksi dengan masjidnya, mereka menginjakkan kaki di tempat suci ini. Agar dia isu lama anak dia terpisah di sana konsepnya ini tidak dapat konsepnya malahan tidak dapat konsepnya dia masuk ke sini memang ini bukan tempat main ini bukan tempat main nih pak kalau mereka main di luar sana nih pak tapi konsep bahwa mereka masuk ke masjid berinteraksi dengan semua jamaah versi dia versi anak-anak maka itu mendapatkan nilai plus buat anak-anak. Dengan itu singkat kata, karena itu pembahasannya juga panjang, dari yang sekian banyak juga panjang tentang masih tamat. Baik, ya sudah. Saya kira ini mudah-mudahan bisa didapatkan ini bagian dari konsep umum tentang betapa masih punya fungsi yang sedasar itu hanya mungkin perlu membalikkan satu-satu nanti akan mudah membaca kalau buat itu kemudian silakan di browsing di internet tentang gambar-gambar masjid itu kemudian cek ya masjid-masjid besar itu kenapa buat di sini kenapa begini kenapa itu ini fungsinya apa itu semua akan terbaca ya dan itu di situ kita akan tahu bahwa beginilah dulu fungsi dengan masjidnya saat mereka bisa memikir ini kemudian bisa kita bandingkan inilah masjid kita hari ini gitu ya kurangnya di sebelah mana kalau langsung saya kembalikan sama saya. Tanya jawab. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita kemarin pada kuliah hari ini masih ada waktu 15 menit barangkali dari para jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan langsung saja dari bapak-bapak satu dari ibu-ibu satu ya. Silakan. Ya, mohon Pak disebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ini. Banyak sebenarnya yang ingin tanyakan waktu ini. Dengan fungsi masjid yang banyak dan berpengaruh keluarga, konteks yang mesti mesti keluarga, Pak. Itu kepemimpinan di masjid itu dan kepengurusan masjid itu bagaimana diatur di negara di institusi itu juga masih muda kontak dan hubungan kepemimpinan keluarga. Apakah pengambil keputusan RW atau keputusan keputusan masyarakat di masjid atau juga mungkin orang masjid yang aktif? Ini pada waktu tentang berdagang di masjid itu di sebelah mananya, Pak Ibu? Kita kumpulkan saja Ustaz ya. Mungkin satu lagi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas paparan yang telah disampaikan. Terkait pertanyaannya masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan masjid sebagai pusat atau sentral peradaban. Itu mungkin sudah disepakati bersama bahwasanya itu menyangkut aktivitas sehari-hari kita. Bahwasanya masjid adalah sebagai kiblat peradaban dari semua aktivitas yang berada di sekitar masjid. Pertanyaannya begini, Ustaz. Terkait dengan lingkungan di sekitar masjid. Nah, ini bagaimana atau batasan-batasan mana saja yang bisa masuk ke area masjid, Ustaz? Artinya memberikan sebuah keputusan, sebuah peraturan atau apa yang terkait dengan lingkungan di sekitar masjid. Apakah memang ini perlu ada koordinasi dengan masjid atau bagaimana, Ustaz? Mungkin hanya itu pertanyaannya. Bila itu berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu para Ustaz supaya tidak terlalu banyak. Silakan Ustaz, pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana pengurusan ya, Pak ya. Silakan Ustaz. Tentang pengurusan atau kepemimpinan di masjid. Makanya kan masjid didirikan di lingkungan seperti ini, bukan masyarakat apa segala macam. Justru masyarakat ini kan harus merasakan kehadiran masjid di lingkungan mereka. Karena ternyata masjid itu berfungsi banyak. Nah, kemudian memang begini, bahwa orang melaksanakan sholat di masjid, dia itu sudah merupakan hariannya orang-orang beriman. Kalau sampai umpamanya ada yang apanya ada masyarakat yang menghalangi orang melakukan aktivitas itu, maka kan itu tidak bisa kita kategorikan sebagai wah ini Pak, kalau itu masjid mengganggu masyarakat. Kita masih tidak pernah mengganggu masyarakat. Yang jadi masalah tadi ada orang-orang itu yang memang tidak suka, coba ya, tidak suka umpamanya perumahan itu ada yang tidak suka orang lalu lalang itu orang. Tapi subhanallah, pola hidup individualistik hari inilah yang kemudian menjadi sumber masalah itu. Dan itu bukan muslim. Muslim itu hidupnya masya Allah. Kenapa menutup diri? Kenapa menutup diri? Orang beriman itu diajari oleh Rasul untuk membaur dengan manusia, membaur manusia. Tapi tetap bahwa masjid memang harus harus mendialogkan itu dengan ya, masyarakatnya. Tapi maksud saya adalah hak utama masjid bahwa dia memang tempat untuk muslimin beribadah, muslimin berkumpul segala macam, ya harus dipenuhi. Adapun kemudian bahwa kepemimpinannya seperti apa di masjid ini, dan masjid ini kalau bicara hari ini pokoknya apakah umpamanya yang ngurus masjid harus Pak RT gitu ya, Pak RW. Kalau hari ini Pak, ini tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan hari ini. Tidak ada hubungannya dengan hari ini karena memang sudah dipisah jauh antara agama dengan kepemimpinan di masyarakat hari ini. Makanya apalagi kalau tadi kecuali Pak RT, Pak RW ini memang ahli masjid juga ya. Ahli ilmu, ahli masjid. Kalau tidak, tadi yang dikatakan bahwa yang memakmurkan masjid Allah ini diberikan oleh Allah kriterianya di At-Taubah ayat 18 itu. Nah, silakan dikaji nah mereka orang-orang yang berhak untuk memakmurkan masjid Allah ini. Jadi masalahnya makanya ketika datang ke pembina masjid silakan muslimin silakan memilihnya. Kalau dulu begini Pak, kalau dulu masjid-masjid itu kan oleh negara Islam dulu dibangun, oleh kekhilafahan dulu dibangun masjid-masjid itu, sehingga muslim ini bagian dari tugas negara untuk membangun, sehingga semua kepengurusannya negara langsung. Kalau dulu sampai pada masalah namanya operasional, dana operasional. Dulu imam, Pak itu gak sembarang orang. Imam itu mendapatkan fasilitas negara. Bahkan di masa Utsman saja itu fasilitas itu sudah sampai ke muadzin. Bukan cuma imam, muadzin. Sampai muadzinnya itu sudah dapat fasilitas. Mungkin tahun 2000, saya lupa. Saya pernah teriak tahun 2000 itu pernah melihat perumahan belum jadi lagi dibangun, itu dikasih pelang besar. Tulisannya perumahan para muadzin. Saya penasaran juga, saya lihat tuh gede juga di rumahnya gitu. Jadi, perumahan para muadzin. Jadi memang negara yang mengurus. Nah sekarang kan oh negara bingung Pak. Jadi mengurus dia sendiri kan mau apa ya, pembiayaan ya kan, mendanai operasional. Kasihan negara ini jangan dibebani lagi. Negara ini sudah lelah dengan hutangnya, jadi mari kita bantu untuk melepaskan diri dari hutang-hutang itu. Oh, itu tugas muslimin, tugas muslimin. Jadi kalau mereka tidak bisa, ya tinggal diserahkan ke muslimin, nanti kita bayar hutangnya. Emang itu tugas muslimin. Ya, muslimin itu berkarya. Ya sudah, kalau gitu maka diurusi oleh warga. Karena negara tidak hadir, ya sudah, tidak usah diteriak-teriakin, namanya juga tidak hadir, waktu teriaknya juga tidak hadir. Diurus oleh warga, warga lah yang urus, kita bersama masjid ini kita makmurkan dengan aturan yang Allah berikan, semampu yang bisa kita lakukan. Dan dengan warga tinggal dikomunikasikan dengan baik, ke muslim-muslim yang ada, bahkan mudah-mudahan ini menjadi sumber cahaya di lingkungan ini. Ya kalau orang sekali waktu kajian kayak tadi lalu-lalang di depan izin ya kan sudah enak gitu ya. Mau ke masjid ya Pak, ayo silakan masuk. Ayo nah, ya, masuk. Ini lalu-lalangnya orang-orang soleh, orang beriman Pak di perumahan ini mudah-mudahan setiap langkahnya yang membawa keberkahan itu semakin memberkahi lingkungan ini kan gitu. Nah seperti itu. Begitu Pak itu. Kalau saya tidak salah menangkap yang ditanyakan. Oh dagang tadi Pak, dagang itu tadi Pak yang dimaksud masjid itu. Jadi enaknya muslimin dulu itu masjidnya di kota itu Pak, jadi jelas kotak gitu. Mana masjidnya itu yang dikotakin masjid. Jadi makanya didefinisikan oleh para ulama bahwa masjid itu apa sih? Masjid itu adalah sebuah tempat yang sengaja dibangun untuk ibadah pada Allah. Ini bangunannya. Jadi sekotak itu semuanya masjid. Jadi kalau dagang tidak boleh ya di areal kotak itu. Ya. Di semua yang ada di dalam kotak itu tidak boleh. Nah ini tinggal kayak gini nih. Kalau kita kan maksudnya begini Pak, ini ruangan itu kan emperan ini ya, dibatasi dengan di emperan masjid itu, keliling itu ya. Nah tinggal tadi Pak, boleh nggak Pak jualan di emperan itu, emperan yang bukan di dalam sini, pokoknya gitu. Kalau ini tempat ini semua dibangun memang niatnya untuk masjid termasuk emperan itu Pak. ya mohon hati-hati. Paling tidak keluar sedikit dari emirat boleh ada juara. Sebagai hati-hati. Walau bisa. Tadi juga nyawa. Tentang ini, apa? Apa tadi Pak? Tentang bidang berapa dapat terima? Terkait dengan lingkungan, Ustaz. Nah, lingkungan itu berinteraksi dengan masjid dalam tataran kemasyarakatan. Itu bagaimana batasan-batasannya? Iya kan begini, memang inilah memang punya orang masjid ini juga punya seperti diajarkan Nabi punya jiwa sosial yang tinggi hadir di masyarakat situ dan seterusnya sehingga orang dengan hadirnya masjid itu merasakan manfaat yang luar biasa. Jika contoh gini, Pak, ada lingkungan yang miskin, makanya ya lingkungan miskin, maka begitu hadir masjid, kalau masyarakat merasakan kesejahteraan keuangan atau apa pembagian, itu senang masyarakat. Lingkungan yang berada, mereka umpamanya gelisah dengan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya itu diurusi oleh masjid, mereka nyaman. Uang mereka nggak perlu, gitu. Nah, kalau sudah berjiwa sosial, jadi orang merasakan apa kehadiran masjid ini luar biasa kehadirannya. Maka bisa kemudian berikutnya nanti kalau kita membuat aturan-aturan itu Pak di masjid, banyak bikin aturan-aturan interaksi, aturan-interaksi antara masjid dan lingkungannya dengan rumah-rumah, tentu kita tidak akan bisa ideal karena kalau lingkungannya masih campur bercampur, dan tidak masalah dulu pun juga sebenarnya tetangga-tetangga Nabi juga ada kok yang tidak muslim, tetapi masalahnya dulu muslimin punya dominasi kekuasaan Pak. Itu masalahnya, ya. Nah hari ini kita di Indonesia kan diteriaki oleh demokrasi. Ya itu bareng-bareng oke, okay. Kalau itu bareng-bareng paling tidak di lingkungan batas masjid inilah orang tahu hak ini memang masjid. Ini hak masjid. Makanya tadi saya katakan teman-teman yang memang punya semangat bersyariah dengan membangun properti itu, yang begini juga mohon diperhatikan. Diperhatikan. Ya, menjadi perhatian bahwa memang ada orang harus tahu dengan bagaimana interaksi dengan masjid. Sehingga berinteraksi dengan tetangga kanan kiri. Kemudian pokoknya kalaupun kita mau membuat peraturan-peraturan itu sebenarnya peraturan itu mestinya bisa kita buat setelah kita bersosialisasi dengan baik dengan masyarakatnya. Karena kalau belum apa-apa sudah bikin peraturan yang membuat membelah kita dan menjadi jarak, Pak Adi, masjidnya tidak hadir di masyarakatnya. Jadi hadirlah dulu, miliki jiwa sosial bersama. Apa yang diperlukan lingkungan ini, maka masjid memberikan solusinya. Maka orang merasakan kenikmatan ada masjid itu di situ. Ah, besok-besok kita boleh buat aturannya. Tidak boleh buat aturannya. Ya. Kalau lebih besok. Karena waktu yang sempit, mungkin satu pertanyaan dari ibu-ibu. Bismillah, mohon nasihatnya bagi kami ummahat yang memiliki balita namun tetap ingin mengikuti ibadah sholat tarawih dan iktikaf di masjid sebagai bekal ibu kami menjelang Ramadan yang mulia. Jazakumullah khair. Balita untuk wanita, memang begini, harus dipahami bahwa wanita itu dalam Islam Nabi menyampaikan setidaknya dua hadis tentang wanita dan masjid. Yang satu Nabi menyampaikan bahwa wanita tidak boleh dihalangi ke masjid. La tamna'u ima Allah li masajidihin, kata Nabi, jangan halangi wanita untuk ke masjid. Karena dulu ada sahabat itu, sahabat laki-laki itu tidak mau kalau istrinya ke masjid. Jadi dan Nabi bilang jangan halangi. Dan begitu keluar perintah Nabi itu, maka istrinya bilang, tuh kan sama Nabi sudah diizinkan, saya mau ke masjid. Oke. Makanya oleh suaminya diisengin bahwa pagi-pagi gelap dia ke masjid. Dan suaminya diam-diam diikuti, dicolek dari belakang. Akhirnya balik lagi itu istrinya ke rumah, terus suaminya nyolek suaminya ya. Sampai rumah istrinya cerita, ini apaan ini, masa saya ke masjid tadi nyolek-nyolek. kata suaminya, makanya hati-hati di zaman fitnah, dengan di rumah aja deh, suruh balik ke rumah. Tapi intinya tidak boleh menghalangi wanita ke mesin. Jadi silahkan wanita ke mesin. Tapi memang ada hadis Nabi yang lain yang menyampaikan bahwa rumahnya wanita memang lebih mulia dari masjid. Ya, dua hadis ini tidak boleh dibuang, dua-duanya dipakai. Gimana makainya? Tadi bahwa memang wanita dan laki-laki terhadap masjid dalam urusan sholat berbeda hukumnya. Dalam urusan itikaf juga beda hukumnya. Ya, karena memang penekanannya berbeda antara laki dan perempuan. Makanya ketika seorang ibu mau punya anak balita, seorang ibu ingin ke masjid, silahkan sekali waktu ke masjid, silahkan. Kerinduannya pada masjid, duduk bersama, ketemu saudara lain, silahkan. Tapi kalau ada waktu-waktu ketika sang balita rewel, tidak mungkin untuk ditinggal atau apa, maka mengurusi balita di rumah itu luar biasa pahalanya. Luar biasa. Bahkan di rumah, rumah ibu lebih, untuk sholat lebih mulia daripada masjid. Ya, jadi diseimbangkan, karena dua-duanya di hadisnya ada. Silakan mau ke masjid, balitanya bisa, gak rewel, gak sakit, lagi dibawa, silakan. Tapi kalau kemudian, oh, kayaknya hari ini enggak, ya silahkan. Diseimbangkan antara itu. Contohnya banyak itikaf, itikaf juga sama. Aisyah mengatakan bahwa Nabi itikaf sepanjang hidupnya tidak pernah ditinggalkan, dan para istri Nabi itikaf setelah Nabi wafat. Kenapa nunggu Nabi wafat tadi? Karena memang banyak istri Nabi itu mengurus suaminya, sehingga memang keutamaan itikaf di masjid itu nggak bisa dilakukan untuk wanita yang berbeda. Kalau ada yang mampu, yang bisa, kemudian tempatnya juga aman dari fitnah, apa, silakan, boleh silakan. Tapi ketika ada kesibukan urusan rumah tangga, sibuk anak-anak, sibuk mengurusi juga urusan suaminya segala macam, masya Allah, orang mendapatkan keutamaan pahala masuk surga dengan jalan yang berbeda-beda. Ya, saya kira itu orang Islam. Mohon maaf satu lagi, karena di sini ada perwakilan dari DKM Masjid di sekitar satu agensi. Atas permintaan mungkin dipersilakan kalau salah satu perwakilan dari DKM untuk mungkin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya Bapak adalah dari Bik dan Imam dari Allah terkait teknologi tentang pembangunan yang tinggal dari teoretis ke teoretis. Mohon dijelaskan lagi, kita punya dua bangunan di Surga Bapak dan Makam Susah Bapak. Itu teknologi apa yang Bapak Bapak memiliki teknologi dasar? Ya, makanya Bapak Ibu lihat ya, kenapa muslimin ketika membangun masjid itu dulu itu kan gini, Bapak Ibu lihat perbandingannya, gereja terbesar di muka bumi saat itu, gereja Hagia Sophia di Konstantinopel itu kan gereja paling megah dengan kubah-kubah yang sangat besar. Kubah yang besar dan tidak ada penopang tiang. Jadi waktu itu berhasil diambil oleh muslimin, oleh Muhammad Al-Fatih itu, muslimin itu mendapat kalimat tantangan. Tantangannya begini, muslimin memang berhasil mengambil Hagia Sophia. Tapi muslimin tidak akan berhasil meniru kecanggihan teknologinya. Wah, itu panas muslimin, Pak. Hadirlah seorang arsitek ternama zaman itu, Mimar Sinan Pasha. Itu muslimin itu gitu, Pak. Hadirlah dia, dari seorang arsitek ternama yang membangun banyak sekali masjid, masjid-masjid yang dibangun, Masjid Sulaimaniyah, Masjid Salimiyah, itu semua dia mendesain. Dia bilang, saya akan bangun masjid dengan kebutuhan muslimin masjid, dengan desain kubah yang jauh lebih, yang lebih besar dibandingkan Hagia Sophia. Kan masalahnya kalau dibangun besar, pasal hitungan itu bisa jadi menjadi masalah keruntuhan apa segala macam, itu bahaya. Makanya ya, kenapa dia menciptakan, kalau dalam bahasa sejarah disebut dengan kaki gajah yang digunakan untuk mengait di bagian luar apa, kubah-kubah itu bagian luar itu. Nah, tapi ada bedanya Bapak Ibu, kalau masuk ke gereja-gereja tua itu suasananya mesti gelap, pasti gelap. Lah mesti gelap. Kalau karena di peribadatan mereka gelap itu nambah khusyuk. Kalau muslimin nggak bisa, muslimin harus terang. Makanya walau dengan pola itu pun, maka muslimin itu harus tetap terang, cahaya harus masuk. Itu dipikirkan oleh muslimin, dari mana masuknya ini? Tertutup semua begini. Nah, itu maka pencahayaan itu menjadi PR para arsitek saat itu. Nah ini salahnya kita juga hari ini gitu Pak. Ketika pencahayaan selalu lampu bahasanya. Kayak gini kan Masya Allah kan semua ini. Cahaya masuk dari mana saya nggak perlu lampu. Gitu. Nah, sehingga kubah-kubah itu dibangun. Nah, salah satu fungsi kubah itu, jadi ketika ada lekukan-lekukan di banyak itu ternyata bukan hanya merupakan keindahan, tapi ternyata itu fungsi akustik diantaranya. Jadi ketika gelombang suara kemana, mantul kemana, itu dipikirkan seluruh oleh para arsitek saat itu. Jadi suara kemana, mantul kemana, apa segala macam itu. Nah, tentu detailnya ada di ilmunya Pak, para arsitek Pak. Ya kan? Dan itu saya dikirim Pak, cuma karena gak ngerti saya. Dikirimi sampai gambar apa segala macam tentang itu. Wah, gak ngerti nih. Gak tahu gimana cara bacanya, saya tahu. Tapi intinya ada gitu ya. Dan maka dibuatlah gitu. Dan saya kasih contoh Pak, bagaimana muslimin dulu mendesain semuanya luar biasa. Dulu kan lampu itu kan ada ini Pak, apa namanya, kalau apa itu namanya? Yang hitam-hitam itu apa namanya? Kalau lampu itu jelaganya, ah ya, ah iya ya, itu kan hitam-hitamnya kan karena di api nyala Pak, ya kan lampu itu dulu. Kan itu hitam-hitamnya akan ngotorin ini Pak. Betul ya? Itu sudah iya, sudah dipikirkan oleh muslimin bahwa di hitam-hitam ini harus manfaat nih. Maka begitu lampu nyala itu oleh muslimin, oleh arsitek ternama itu Pak, itu hitam-hitam itu bisa dia arahkan untuk masuk ke sebuah ruangan. Jadi memanfaatkan angin, memanfaatkan apa itu dihitung semuanya. Jadi begitu dia dinyalakan jelaganya itu, dia akan pergi ke sebuah tempat khusus yang di tempat itu semuanya hitam Pak. Itu dipanen. Ya siapa? Dipanen untuk apa? Dipanen untuk tinta. Itu maksudnya. Jadi musim itu lu mikirin sampai kayak gitu. Arsitekturnya sempat, itu hebat itu. Begitu selesai, nah, itu memang ada pembicaraan sendiri para. Jadi memang arsitektur masjid Islam itu sebenarnya punya ciri khas-khas yang seperti itu. Dia bukan cuma keindahan model, Allah SWT. Ya, kami semua demikianlah barangkali karena kita terikat oleh waktu dan juga Ustaz yang cukup padat, misalnya berdua akan tempat yang lain. Maka kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kepada Allah.